Rahim alif lam mim akhasiban nasu ayyutroku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Uta alif lam mim Allah uta Allah iku alam dat sing pirsa bimrodihi kelawan sing dikersakno Allah bidzalika lan ngono-ngono alif lam. Akhasiban nasu ini surat yang paling pulau deni, kalau pas latihan ngalim, surat paling kalau deni surat apa? Angkabiyut. Mergi boten biasane Allah Ta'ala niku medet no tiang simpun iman. Tapi teng surat Angkabiyut niku Allah medet no atau ngekei peringatan tiang simpun apa? Iman. Niku dituntut duwe bukti loyalitasnya teng iman. Ia dituntut ada bukti loyalitasnya dengan Allah iman, sehingga awalnya Allah mengatakan apa manusia itu mengira dibiarkan tanpa diuji setelah mereka mengaku nopo iman, setelah mengaku iman justru kita nopo diuji. Mulanya kulo niku kepengen suan pangeran niku posisi nate ngampanya no sujud, syukur-syukur sering sujud, paling enggak nate ngampanya nopo. Misalnya ngeten. Ya rumah ana tenengan kene sampean kepen para pangeran. Kita ketika normal waras, pas waras. Pokoke nikmat iman nikmat paling gede. Srawono nikmat gede kaya nikmat iman ben apa? Islam mubalig yang ngomong ngono, wong awam yang ngomong ngono, sing setengah sarap yang ngomong ngono. Tapi bareng ra duwe bengok-bengok. Padahal duwe nikmat paling gede rupane nikmat iman ben apa? Islam. Mestinya kan serap perlu lemas, serap perlu susah. Baru nanti duit, lemas. Jadi ini nikmat paling gede, kok cek lemas. Sampai tak takoi pangeran, bisa jawab. Kita takoi. Nikmat paling gede apa? Iman Gusti. Cara rano liane rapo apa? Rapo apa? Baru nanti duit, apa? Semper. Semulanya wong kudu istighfar, karena kita ini punya sekian kenaifan. Sing luar biasa, muni iman tapi nak cuci rahasia. Semua naik kulon itu nanti saya jadi susah, jadi susah ya seneng. Susah ini ku, engkau nak awak diberong cuci. Seneng ini ku, ya keliru ya lah. Kulon sering dengar pengirannya, tapi sama nak jalan itu. Mungkin Gusti keliru lah, yang penting bener. Tapi pengiran pasti paham dengar kulon. Selain rasa sama amini, pun Gusti keliru lah, yang penting bener. Maksudnya keliru lah ngeten, Gusti masih kalau keliru lah caranya nyembah jenengan, tetap nyembah jenengan itu bener, jenengan pantas disembah. Maksudnya cara kalau salah Allah, yang penting jenengan tetap pantas disembah. Cara kalau salah Allah. Mergo Allah niku kalian kekasih, itu ra nuntut cara sing bener. Asal pas rontok jadab, jadab itu ya rontok saya naik diri. Mergo ada uang itu wiridan ngeten. Ya Allah, mbok kalau mau pergi itu bilang ke saya. Engkau tak tatakno sepatune jenengan. Mbok kalau mau pergi itu bilang saya, nanti tak carikan kuda terbaik. Nanti saya hias terbaik. Terus teng crito niku Nabi Isa iku liwat, kila Nabi Musa, tapi teng riwayat-riwayat itu Nabi Isa. Nabi Isa ra nabi paling ra ngamuk, niku akhire ngamuk. Sakmane ngamuk, rumangsamu pangeran koyok kowe butuh kuda, butuh sepatu. Cuma maki-maki mek Nabi Isa. Jadi orang desa wau, ya Nabi Allah, kalau buat niat ngoten, kalau nusangi senengnya pangeran, bayang lo pokoknya kalau urusi, kalau rumah, jadi nusangi senengnya pangeran, apa itu urusi, apa itu rumah, ini rumah. Ternyata Allah itu menegur Nabi Isa, gila Nabi Musa. Oh coba amuk wong iku, aku seneng roh carane muji aku ini. Ben wong muji aku sesuai cara pandang dia terhadap aku dewe. Mulane aja mbok nut, tapi kowe kudu nampa ilmu ku iki. Ya aja mbok nut. Tapi kowe aja darane ilmu iku ora ono. Kowe ora ngaji kitab iku aku wis ngaji. Wong kok sombong, mung ora ngaji mbok bantah sing. Nah. Ilmu iku yo ono bener e senajan to salah. Mergo wong brontong, brontong iku anane salah. Ayo jajal kabeh kiai ora dosa gedhe nak nuruti ilmu hakikat. Aku tak rewangi ini, bela-belanya agamanya Allah. Agama ini apa itu ada bila-bila ini lah apa. Apa itu pengeran ada bila-bila ini. Apa-apa butuh pembelaan. Tapi pengeran Piyambak itu sebagai zat yang tidak semenang-menang. Nak ngistilah no zati, itu rungok no tenang. Awas kena salah paham, rokok tenang. Nak ngistilah no zati, itu Allah ngeten. Intuk ridu woha kordon hasan. Allah harap jadi makhul beh. Makhul beh itu obyek tak subyek. Obyek. Allah ngistilah no zati, kue nak ngutangi Allah. Ayo, intuk ridu maknanya apa? Kue nak ngutangi Allah kordon hasana. Ya Allah kok butuh utang, mesti diutang aja ya kue. Tapi tiap wong nyumbang masjid istilah Allah intan suruh woha ya suruh. Kowe nak nulungi Allah ya Allah nulungi kowe. Apa terus wong sing ngomong ngono ku salah? Pangeran apa lemah sehingga butuh pertolongan? Pangeran apa wis kere sehingga butuh utangan? Ora ono ngono jare Imam Ghazali jare wis pokoke nak masalah omongane wong isak, wong mahabbah ora ono ngono-ngono nan pokoke ngono. Mulane nak ki ndonga koyo aku, Gusti mpun salah lah, pokoke bener. Mau niki mesti bener, salah lah. Maksudnya kue nyembah pangeran salah lah, tetap bener. Wong perkara nih kue nyembah dat sing perlu di senajan to caramu. Nah, yo sopo sing sujud bener nih gini. Ara ono, tapi tetap bener wong sing mau sujud di pangeran. Meskipun cara nih salah. Orang cara nih salah piye? Kue bareng dulu imam mis sujud. Sebelum mis sujud, tambah lo sujud. Jadi ini gue jurang eling pangeran. Saya sopan sih sholat raweh eling pangeran. Model itu lo imame, bareng imame sujud, bareng sujud, bareng sujud itu suwi. Mergo nyongkon imame rung sujud, bareng dia itu lo asem wis kadek. Wong sujud kok ketun. Wah asem. Aku wis kadung sujud suwi dibeli imame wis. Lha iku wong sujud ning pangeran kok ketun. Iku dosa gede ta dosa cilik. Tapi pangeran yo maklumi wong celek ngene di barno ngono wae. Mulane wong aja kaya kiai, aja kaya ulama. Ulama mbek kiai tetep ana salah wong trimo manungsa. Kadang darani sujud tuh narang ini rasa, salat narang ini rasa. Tapi ana ulama sing sak dhuwure ulama. Wong nyembah pangeran kok rasa. Keliru Allah yo tetep. Sah. Wong nyembah kok rasa. Mulanya kalau nu ngaji kita mahal ni, tak sarang kata si ngaji pulau tentang selawe ngaji kita mahal ni. Kita mahal itu kita tu ulama, sih saya satu ulama, jadi ulama itu ulama. Sing, itu yang nak kuyunan. Sama saya kita bedai. Ono wong sujud si kile si ciron untuk diangkat satu orang. Jawab mus, mesti merasa nampak. Apa serok lakukan yang mustahil? Kalau syarat sujud itu pitung anggota, gado, tangan loro, dengkul loro. 8 ana cara kiye sing fanatik gak dipetek wae rasa suatu macam ta aku rasa mbok feki aku suwene feki iki emang sama karo oke wis sepakat Mas sujud iki anggota pitu kira sujud yo ngono pas ngimami tok mos dhewean ben nak ngimami dipetek nek ngomong ora kok didelok wong akeh wis berarti sujud tem nak ngono sah. Misalnya rapati ngono sadar, enggak jawab. Kak lho orang sing. Nah rapati ngono iku rasa cara feke. Misale jengkat sikile sitok tetangane sitok rapati sa. Saya kira diwalik. Ngerti ge diwalik. Ana wong sujud ngono, bathuke tok keramik. Terus sikile diangkat sitok, tangane diangkat sitok, sujude ning berhala, sah murtate to. Sah dengan meyakinkan. Lah iya digo murtad sah kok digo pangeran. Paham ta maksud? Gampang di murtad sampai sah. Lah iya mulane wong iku ngaji ben ro. Cek angel ya go digo murtad gampang kok digo takorup. Mulanya ulama singgantikan umir tu anas juda ala sabati agumen itu maknanya idealis sujud itu ngono. Tapi nak orang ngono jauh terus darani. Ono ulama sing darani iku syarat. Ono sing darani iku syarat afdol. Faham ya? Faham tu orang meskipun cukup. Mereka nak sing liru ruhin aku apa-apa ruhin aku suka utuh wong di fatwani dia orang ngantin namun Mustafa kan ngomong anteng jenggotan terus ngomongan hati-hati itu sekali ilmu ini keliru itu menyesatkan mereka nopo orang itu cenderung percaya nopo cenderung mana sekali ada wong khusyuk kok fatwani keliru paling bahaya ganggu agama disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minu jahilun. Nah saiki saya mantap bedai Allah itu zat yang paling kuasa. Ini istilahnya zatnya yo intan suruh waha kue nak nulungi Allah. Allah itu bok mabuk nak ngoneku kalimat yang salah. Wong Allah kok butuh pertolongan. Yo rano ngono-ngononan perasaannya wong seneng kepengen nulungi Allah rasa bok semprit meletemu lah Allah bok nulungi Allah pangeran sih bok. Yo rano ngono pokoknya wong seneng misalnya wong seneng hidup Nabi Muhammad hidup Maulid awak dhewe kudu bela nabi, nek ora wis bahaya. Wong kowe kok bela nabi? Wong nabi wis dilindungi. Tapi perasaane wong seneng ya kepingine. Bela. Ya ora usah mbok takonno. Wong kapane wong seneng ora ana hukume jare Imam Nawawi ben sak uni-unine. Jale Mustafa seneng bojone dhek seneng kowe. Mergane apa Mas? Mergane kowe ayu. Kan gak iso dimafhum. Berarti besok aku nak wis elek sok ben kowe gedeng aku. Ya ora ana ngono. Wong senenge omongan luwe, wis ora mafhum-mafhum. Sekali dimafhum kan fatal. Mergo kowe ayu dhe. Wong berarti aku sok ben nak elek. Kowe ra seneng. Yo yo gitu. Lha iku paling angel ning gone bab molane Ihya iku ana jenenge kitab Busyauqi wal Wujdan. Bab omongane wong bronto ning pangeran. Gitap omongan yang berontok itu rana hukumnya tapi kira usah jajal-jajal tetap menjadap itu buta wali narah wali jenis gendeng paham ya paham ya misalnya aku dungu keliru orang darah ini jajab lana aku ya darah ini goblok lana ada orang mereka orang mesti salah faham wiridan tertinggi dari nabi itu mengenai itu ilahi anta-anta wa anak-anak itu maknanya dia jajal ilahi anak-anak ya anta anta ilahi anak-anak mergo wis kebingungan ngredak sekno hubungane ndekne mbek pangeran wis kebingungan akhire nak wiridan ya Allah kula nggih kula jenengan nggih jenengan kula nggih kula jenengan nggih jenengan kula nggih kula jenengan nggih jenengan ayo jare wiridanane masjid nak dobrak wong padahal iku kados sokah delok nek sokah muslim bab kabulit taubat ngono wiridan be ilahi anak-anak anta ilahi anak-anak anta. Tapi kok omongane wong isek, wong sing. Mulane Quran iku ya ana pamelan jari Imam Sawi sing nyari Jalalain wa hadza min tanazzulatil maula al-karim. Ketika Allah mengistilahkan dirinya butuh dihutangi, butuh ditolong, itu bukti nek Allah mulang adab ning kita, seakan-akan Allah butuh kita. Padahal kita yakin Allah ghaniyun hamid. Tapi Allah saking sopane seakan-akan butuh ke kita. Podo kita saking senenge ning pangeran seakan-akan kita siap membantu pangeran. Padahal kita yakin Allah ora butuh bantu. Mulane wong jo ngaji fikih tok. Mulane wong iku ya wajib anut ulama, tapi nek ulama ndarani salate wong awam rasa mbok sujudi ra dipetek. Ya nek wes ngene iku aja pati anut ulama. Anut ulama sing rondo ngawur sithik-sithik ora rondo bener roh sing muni. Sah, mau tiga murtad, sah kok tiga tak korup nuras itu jangan nut aku waktu itu raisan terang lo kaya aku pokoknya gak ada batasan dan bekiai pokoknya jadi gus bangin, ya jadi ini apa? Mbak orang lo walaupun aku bolak balik ditakoi tiang ngoten itu perkara ini aku muni anut gus bangin, tapi balik ngerang lo raiso ya, perono kan? Lainnya kita menerus sama nyano tak aku, nggak nak pas nerang lo, guys. Paham ya? Wah kok itu pokoknya jadi aku suka surat yang ngamam itu apik. Tapi rasa perkara ini mantan Fatihah itu lahan, sujudnya orang dipetek. Cora aku rasa, ya wes mau cora kue, rata cora pangeran. Ini cora kue, rata cora doa. Lainnya ono ulama, ono wali, kadang itu ditegur pangeran. Apa ono ulama terus dibener pangeran terus ya ora. Kayak Nabi Isa ditegur pangeran tentang nyalahno tukang sepatu sing apik nyiapno sepatu. Nabi Muhammad ya tahu ditegur pangeran mergo duwe teori sambutan ning gone tokoh-tokoh Quraisy mengabdikan Abdullah bin Ummi Maktum terus dadi sebab nuzul Abasa wa tawalla anjalla. Lan kadang kula ora nutu ulama ora krana wani mboten. Ana fatwa-fatwa ulama sing kadang kita iku ora pati srek dalam konteks Jawa, dalam konteks Indonesia. Saya bisa gini ya karena dididik bapak, dididik Mbah Mun, dididik guru-guru kula. Nak jare bapaknya. Ya iya ki fakte oleh kecangkeman. Wong abangan ra tau salat, bareng ditobatno kiai gelem salat. Salat pertama langsung gak disahno perkarane ora tumak. Orang rasanya nyolat atau ngabangan itu nggak ngelera karuan. Dia ini karek muni. Mas, hati kok atas nganti bino jari bang. Lah ya dalam hal seperti ini nurani kita berontak. Mosok wong abangan ratau sholat, sholat pertama lah jadi hukumi. Susah apa sih menengahi rasa kecangkeman itu. Lah tapi kue ngesano sholatnya terus, berarti kue ya kayak goblok. Kok sholatnya bener, kok bener, mau barau terus. Lah sing bener piye jare Pak? Kula ngge takon. Lah sing bener seperti Pak. Susah menengae, wis menengae. Tak takoni. Baik, bener salate bener ta ora? Ya salat ku apik. Mboten salate tiyang niku sah ta ora? Salat kok barang apik kok mbok soal jare Bapak. Kok barang apik kok mbok soal. Wong salat ku barang apik kok mbok soal. Zaman Nabi Sugeng istilahnya ora kok rasa salate didandani, salate dibener. No, tapi kok cuma ni rasa. Ya orang ora tau salat selawase puluhan tahun bareng salat pertama, kenangan ya Mbak Arani. Ras. Mane bener Imam Syafi'i, Imam Syafi'i es presiden fikih, nak ngomentari wong fikih wa hadza qasil lam yaqul qalbuhu tuqa. Kuwi niku apal nggo mari Imam Syafi'i ngono tenan. Imam Syafi'i itu ngendikan ngene. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Fahada qasin lam yaduk qalbuhu tuqa wa hada jahulun kaifadul jahli yansahu. Dadi wong aja milih salah sito. Kowe ora oleh dadi wong sufi tok, ya ora oleh dadi wong fekih tok. Nek dadi wong fekih tok atimu atos. Karane mau ana wong takluan lagi salat, salate darani. Ras. Lha iya wong sungkem ning pangeran sujud kok darani. Ras. Lha niku nek diwalik bahasane ra, oh sujud ning pangeran ku rasa. Wani wong fekih tak tantang. Ayo sapa sing ngadi fikih. Ana wong awam salat rubuh gedang gak tumaknina gak apa. Salate rasah Gus, mergo sujute iku sikile diangkat. Wis tak jawab. Sujud iku sungkem ning sapa? Ning pangeran. Ana sungkem ning pangeran rasah. Sing sah sungkem ning kowe. Wani dene. Ora Gus syaraté sae sujud sing ditampa apa iku kudu ngene kudu ngene. Lah kenal pangeran ada terus gawe. Sing bener ora ngono, wong latihan iku bebas. Nek nah, lomba kudu bener ati bener. Wong salate latihan kok langsung. Fa hadza qasin lam yadzuq qalbuhu tuq. Terus dawuh Imam Syafi'i, wa hadza jahulun kaifadul jahliyan sahu. Sing wong sufi ku gobloke ra karuan. Piye wong goblok kok mimpin ya ora oleh. Saleh sufi takoki, salate sah ta ora? Sah. Belum sholat orang tua tuh nabi ngedikan sholat kamar itu muni sholat nak sholat itu niru aku lan jadi Imam Syafi'i ojo geman dari sufi tok ojo geman dari wong fakih tok sekali dari wong alim itu tuh langsung double yo fakih yo sufi kalau sampean itu bener yo rafaki ora sufi itu malah jos itu maksudnya itu wes bener itu penting ojo milih salah sih nak ora kabeh nggak masalah paham ya. Jadi wis bener pilihan wis bener. Jadi ora melok sing kena dikritik sapa? Imam sinten? Mergo yo ngono. Sujud sing ora sah iku nek digo murtad iku. Sah. Nek digo murtad sah kok digo takor pilih Allah. Ras. Lan wong kudu ngaji, dadi ulama mbek wali wajib ono. Tapi kadang-kadang kita ninggal lo dawe ulama, tapi ora krono gede anut ulama sing luwe roja luwe arep-arep ning pengira. Mergo kadang fikih Rasulullah ya fikih model ini. Kulo bisa memberikan beberapa contoh, tapi sampean ora oleh anut aku ya. Cuma ngrungokno ilmuku nak bantah kualat dunia akhirat. Tak jamin kualat. Ora krono kulo malati, njen kowe sarap tenan. Ada orang yang pegawane iku nyolong. Terus pamit Nabi, ape Islam tapi tetap boleh nyolong. Tapi jadi Nabi, orang muni nyolong halal ya orang. Tapi ke sholat betulnya, dia sholat. Tapi kalau tinggal nyolong itu raiso. Nabi mentor, bareng muni nyire, sahabat harus yang protes. Ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan dia tetap boleh nyolong? Jawabin Nabi, sayan ha humayah. Mbak angker sering sholat tak mendo-mendo dewi songko. Ya. Ono sahabat medit. Calon-calon sahabat medit. Ya Rasulullah, saya ini gelem Islam. Tapi kalau rasa seneng Islam itu sitok, zakat. Zakat di sedekah. Kalau ini medit, mereka boleh duit itu angel di tikon. Kurang, kok penak deh. Nabi ketika ini serap apa medit, sementing dia sholat. Sekarang sahabat yang protes ya, menurut sahabatnya kok ngurukin Mustafa-Mustafa, gak senang ini protes. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu kau biarkan tidak zakat. Dari Nabi, kau nak wis Islam maklum mau diwi. Ya sudah. Nak wis Islam? Ono nas sing ape masuk Islam ya Rasul kalau belum Islam tapi mau perang. Perang itu bertaruh nyawa. Mboten kurang kalau nak perang. Jadi Nabi ya sementing ge Islam. Jadi Nabi. Terus ana sahabat bagi ya Rasul biasane jenengan wajibno jihad kok niki mboten wajibno. Engko nak wis Islam suwi, seneng Islam ora jihad. Padha wong sing ra iso salat, terus salat pertama rasa benerno. Engko anggere kanca-kancane gak angkat sikile ora gak diangkat dhewe. Maksudnya aku sebagai wong alim ngiasno ngono, paham ta maksudku? Paham ya? Engko anggere kon jamaah terus, liyane kok gak ngangkat sikil, suwe-suwe ra sikile ora diangkat dhewe. Timbang mbok lara pertama langsung gak sido. Salat. Ya jadi termasuk kearifane Nabi, kabeh ora sepuntan, ora bareng. Lah kita ini memaksakan Islam pertama langsung bener salate, bener zakate, bener. Wong kowe dhewe sing kiai bener sithik-sithik kok wong liya kok langsung. Lagi pentingnya ngaji itu terus uang kudu ngerti kabeh ku proses. Ya kabeh napa proses. Neng awal Islam niku Allah nate ngembarno hukume khamr. Orang ala lo yo ngembarno hukume khamr. Iku nggone ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakar. Termasuk nikmate anggur adalah kena mbok nggo sakaron, sakaron apa? Sakaron apa? Mergo dhisik iku awal Islam wong gersumpek, kok gak ngombe anggur ireng yo ngeluh. Ya rohene mugo ora ngawaji mulo ya ronto. Gendhi rokok niku mergo mulane kula ngaramno rokok ora wani, perkara niku gendine no. Gendine aku. Ya padha pinter aku sono. Dadi tattakhizuna minhu sakar. Rumono nggih wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakar. Wes. Barang wong Islam mulai perang. Niku durungokno lho. Masih kula gurune jenengan tapi ora usah rungokno. Tapi kudu paham. Barang wong Islam perang, Gus. Sing wong kafir ngombe arak kuwedele ra karuan, sing wong Islam ngombe banyu putih kudu mati. wong gendeng iso wong waras. Wah, ya lara. Akhir sahabat-sahabat. Wah, awak dhewe nek rodok ra nyabur. Tapi aja tiru lho. Wis pokoke aku cerita, mulane aja rungokno. Ya. Akhirnya rodok ngeflek. Wonder lho sedeng rapati sadar. Ya ora kabeh sahabat sing rugen-rugen niku maksudnya sing rodok-rodok niku sing. Nah, sahabat papan atas iku wis ora ngono. Akhirnya masalah khamr pangeran ngendikan ul fihi ma ifmu kabir. Tapi wa manafi'u manafek linnas itu contohnya orang kok ngelalek utang buat tenak perang itu terus kendel perkara ini rondo perkara ini musuhnya itu udah mabuk kendel kene waras mati akhirnya sahabat yang kalau rukin-rukin kreasi ayo rondo ayo lah itu pas itu pengiran urung haramno mulanya khomer itu jari apa ahli tarik khomer itu hukum yang diharamno bertahap pertama dibarno ojo muni salah lo ya awas kena muni salah kutip. Kadang-kadang santri kula salah kutip. Cara Gus Bu awal Islam khamr halal goblok. Gak diharamno, dibarno lho di. Dijarno maknane apa? Dihalalno atau dibarno? Dijarno. Maksudnya ora dikomentari. Pertama dikomentari fihi ma ismu kabir. Tapi sik dikomentari wa manafi'u linnas wa ismuhu ma akbaru min nafi. Iku ana sahabat sing kok rugen-rugen iku terus nape perang. Lagalah sial kan, ono sing mati, dimati mut itu, bareng mati turun ayat khamr haram. Terus sahabat dia takut, niku ruhin minum Rasulullah. Tapi di perang, nih hukumnya sepudi, mas kadung Rasulullah. terus yang ngoteng nih pas mati gak ngoteng sama nak takut ya jujur pas mati yang ngotengnya gitu saya wonten arah tapi dari yang jenengan umum no nak arah akhirnya pengiran dibilani rugen cak keriting itu dibilani disebut laisa alal ladzina amanu wa amilus sholihati junahum fima ta'im ora apa-apa wis kadu apa meneh motive kendel mah dadi tau ana nginum arak dibela pangeran tapi matine mergo perang ora oplosan paham ya dadi ku matine mergo napa ngombene sithik jek sadah mangane jek iso perang kena kakean kan dadi sak kelompok rugi wis pinter sithik wae lho yo nggo kendel tok yo dadi sono dadi mulane wong iku ngaji ben ro dadi wong aja kusuk tok mulane nak sufi tok goblok oke tok ati atos tak ora kabeh jos milih ora kabeh wae jare sapi yo fatihan wa sufian fakun laisa wa ida aja geman dadi salah si tok pilihane yo fakih yo sufi utawa yo ora fakih ora sufi paham ya itu yang enggak termasuk yang dikritik Imam Sinten Syafi'i milih ndi milih fakih sufi wala fatihah wala sufi lawala la ilaha illa wala ilaha nopo jadi wong kudu ngaji mulane iseo tau ngalami wong kafir kendel mergo rondo nyabu sing wong Islam wedi mergo waras lane kul fi ima ismun kabiru wa manafi'u terus wa ismu huma akbaru bareng Islam wis stabil khomer diharamno nak ape salat tok engko nak wis suwi oleh jadi jam itu udah ngefly rugen jam itu jam malu ngefly engko setengah rola sampai duhur gak itu disebut la takrobu sholat wa antum sukaro jadi orang gemak orang oleh minum nak mendekati waktu sholat nak ada kok sholat oleh bareng ono ono sahabat bareng nyabu mergo nyabune jam itu jam malu setengah rola sis mari gen tapi efeknya ijek maghrib efeknya ijek terus ngimami ku masyur kulia jual kafirun akbudu ma takbudun wa antum akbudun apa abud pak mume bingung iya pak akbudu ma takbudun hei wong kafir aku yang nyembah yang buat sembah sekolah yang nyembah yang tak sembah awur-awuran nih wah ini terus akhirnya Rasulullah persoal aku piye kok ono imam model bodoh akhirnya Sayyidina Umar matur ya Rasulullah ini kalau keharamnya enggak jelas maksudnya nak haramnya ngeper ini akibatnya masalah terus akhirnya lagi ono fal antum muntar wis saiki haram to haram to lah nganti saiki mengane kira oleh istihad meneh mergo nganti saiki yo kan yo ora kena sumpek wis rokokan ae ora oleh jajal yo terus kuwi dalil wa mana fi ulin nas ora oleh wis iku wis bar cerita iku wis napa wis cuma dari pelajaran ini kira mengenai nak ono wong taluan gelem sholat cek sujudnya salah lah ya sahno Qurane salah lah ya sah terus menengah mana nih ngesano ibu menengah ambek dalan didan ya ojo langsung pertama sendak kepe bu toto sujud ra bener bu plus no ben nemplek babi kurang nekan nih kalau kita sering roh bifek ke anak nak muridnya sholat itu tidak kau guri sehingga macet tutup istri wah patek dong kalau kecil itu sebeling kan anaknya merah gelap kalau mulai alit itu pikiran gue sederhana mau sok pengiran keren kayak ustadku kalau mulai cilik itu para pengiran jadi protes mau sok pengiran keren kayak apa ustad sebutnya pengiran wabi kayak ustad gue mulai cilik keyakinan gue terus keterusan kan di sana ya akhirnya gitu tinggal tadi keterusan saking khusnul dan gue pengiran ini keterusannya tadi kalau sering diprotes GG Fekke tapi ya ngerti gue ya untuk mikir gue setengah apal ya takbir-takbir Fekke jadi maksud gue ngerti ya nak yang perlu rati sana ya rati sana kayak mungkin harus mondok suwi tau jadi kiai macam-macam seleren miyain macam-macam tapi gue nak sholat rasa itu bangku ini harus tau sering tau siah kok sholatin apa di jalan rukin gak sujud ramancat oh tak kudok tenang wis nyai wis tau siap jebule sujud kok ora mancat nomor duwe pinter kok sujud ra pinter sering pidato ra nomor duwe pinter masuk sujud pinter iku mesti pangeran ra trimo piye wis diuripi Islam kelakuane ngono lha menak wong awam ya pun gak ngono iki dadi ayat iki medeni kita apa wong nak wis iman ngrasa iman iku terus ora diuji Artinya iman itu diuji. Iku mau munamunin untuk iman nikmat terbesar bareng ra dhuwit jebule lem. Iku jangan-jangan kita salah dalam hal ini. Tapi kita warai solusine. Pokoke tenan, tak ijazahi. Abdul bin Mas'ud itu jenis sahabat yang sangat-sangat ketat. Dia sinten namine? Abdul bin Mas'ud. Nah, tengene ilmu sapa disebut Ibni Umi Abdin. Gelaris itu Ibni Umi Abdin. Niku-niku saking hati-hati nendek-nendek kok tak kok ruhin. Hen pe mukmin tak kafir. Ana mukminun. Aku yo wong mukmin. Dua mukmin Abdul bin Mas'ud. In kulta anta mukmin fa anta kulta anta min ahlil jannah. Niku Mas'ud. Kowe nak aku mukmin berarti padha karo pe mengklaim bahwa diri Anda sudah min ahlil jannah. Mergo kabeh mukmin mesti fil jan. Kowe tak kabur. Wong kowe ora mesti iso ben husnul khotimah kok muni. Ayo jawab ana mukminun insyaallah. Sehingga kabeh murid Ibnu Mas'ud ketakoki, kowe mukmin, mukmin insyaallah. Wis dadi gerakan napa? Insyaallah. Itu begitu tuh. Suatu saat Abdul bin Mas'ud ini kena nyuwun sewu ya, kena sahabat yang lugu. Lugu ya lugu. Ketika dididik Abdul bin Mas'ud, kamu jangan pernah bilang mengatakan ana mukminun haqqan, tapi harus ana mukminun sawu. Terus sahabat ini bilang, sahabat itu budak sahabat besar yang populer. Ya sahibah Rasulillah, hadihi zalatun minka. Kulo itu siapa Rabi? Hadihi zalatun minka. Ini kesalahan fatwa Anda. Abdul bin Mas'ud kaget. Ngono wong tak kandhani kok. Bantah. Terus mendingin, wahalil iman illa antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jenenge iman pangeran dadi pangeran kok permanen. Cek aku swarga, cek ra neraka, ngriman mek pangeran ayo bener. Wong pancen pangeran perlu dimani kok ana syaratnya aku swarga tan neraka. Kulo niku mboten penting. Mangis Abdul bin Mas'ud. Sudah tuwa iki sih. Semenjak itu beliau menghentikan gerakan anak mukminin. Artinya gini loh, saya sampai nak bedai. Umpama malaikat Jibril ngandani aku bah, aku ahli neraka. Apa terus tak batal loh aku menilai ilah itu? Enggak, sama jawab saja. Enggak bisa. Paribasannya malaikat Jibril mungkar nakir darani bah, aku ahli neraka. Terus aku tak pernah nyembah pangeran. Mesti malaikat Jibril, oh enggak gitu maksudnya. Mesti. Karena Allah pangeran itu kebenaran sejati. Allah perlu disembah ya kebenaran sejati. Allah perlu disujudi ya kebenaran. Itu tidak bisa batal dengan nasib kita, misalnya kita min ahlin. Nah. Faham tak maksudnya? Mula ni uang nyembah pangeran, harus nyembah senarai. Kau mikir awak dewi, sujud bareng sujud dengan Allah. Muntah ada wangi nyata, nang pulau jubli mlebu. Uang Islam amatir, berarti mengkonvensi sujud ambek kepentingan diri. Nah, mula ni kalau awak marai nak wiridan, gusti salah Allah. Yang penting ben. Mulane kula nak ndonga sering ngoten, ya Allah, iman kula salah lampun, salat kula salah lampun. Sing penting wong sujud teng jenengan mesti bener, wong jenengan pancen pantes di sujud. Mpun, amal kula jenengan ra tampa lah. Sing penting pantes tiyang urip ya khidmat teng jenengan. Mula ngaji, salat, zakat, pancen jenengan pantes dikhidmati, pantes dipilo-pilo. Soal kula mbun roko gampang kok mesti urusan kula, enggak mengganggu derajat jenengan. Mulane wiridane ku ya salah ya lah, tapi sing penting bener. Lego jenis makom tertentu. Lego jenis makom Isa. Mulanya Sayyidah Aisyah, Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah malah parah meneng. Luwe parah di bangku lo. Kulo tak cek ape, gelem ulang, gelem ketunan, cek ape lah cek. Cek waras lah. Cek roh uang kulo kan cek roh nanti dengan cek roh. Rabi'ah Adawiyah marah parah meneng. Tidak dahulu itu gawa gelas sak cingkir, gelas, ya gelas tenan. Ambek gawa obor. Tapi jadi roh kan. Mereka gue mesti darani gendeng, rada darani jadap. Ya Rabbiah, kenapa kamu bawa obat sama gelas? Akan kubakar surga dan kupadamkan apa? Neraka. Bagi ya, sak gelas kok bebo. Kenapa ya Rabbiah? Jika saya terlintas bahwa saya menyembah Tuhan karena ingin masuk surga, akan kubakar surga. Dan kalau saya takut neraka, akan kupadamkan neraka. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, besarkan tubuh Robi Adawiyah sehingga neraka hanya untuk saya, lainnya tidak cukup nang lebih neraka. Piye jajar. Nak pancen kula nyembah jenengan demi golek swarga. Swarga bom sak niki Gusti ben kula ora iso mlebu swarga. Mergo nyembah pangeran kebenaran sejati sing ora iso dikompensasekno dengan kondisi kita apapun. Mulane kabeh ulama iku jarang ngelingno suul khotimah. Mergo nek wong dielingno suul khotimah kadang nyembah pangeran iku rondo rugi. Tak rewangi ngeten Gusti jebule nang kok suul. Mulane khase ulama iku jarang do bakas napa suul khotimah. Paham ta maksud? Paham tenan ora? Mulane kula suwun bakas suul khotimah yo arang-arang wae. Piye-piye kita nyembah iku mesti ben. Soal kowe di kekhawatiran sebagai manusia. Jangan-jangan saat suul khotimah langsung donga, "Allahumma inni a'udzubika min suil kita." Tapi ora usah dijiwai. Paham sing ora maksud. Ya mulane iki jenenge ngaji, mulane ilmu permanen, mulane terus Abdul bin Abdul sumpel ngombe wong iku. Ya Abdul, iku mulane jari Imam Ghazali ora ono wong insaf kaya Abdul bin Mas'ud. Terus tiyang ngene iku suwader tenan. Lho nggih misale sampean saiki tak bedheki ngeten. Rohin tak bedheki. Hen, jawab gini, tak praktekno. Duit 1 miliar, duit 1 juta, wah kayak henti. Akeh 1 miliar, yakin? Terus gue meninggalkan, gue kan gak bisa meninggalkan. Duit 1 miliar, duit 1 juta, rukin cek pinter lah, jawabnya wah kayak henti. Akeh 1 miliar. Gue rana bisa meninggalkan. Gunanya apa, gue serok tol arah duit. Dalam hal keseharian saja, kita ditakoi duit 1 miliar, duit 1 juta, kayak henti. Mesti kita jawab. Meskipun kita tidak punya uang 1 juta ya tadi 1 miliar. Karena akal kita akan tersinggung kalau kita bilang akeh sak. Sama kita nyembah Allah, pokoknya Allah itu pangeran patut disembah. Kita enggak urusan apa kita untung apa kita rugi. Kayak kowe muni 2 tambah 2 4 padahal enggak mesti mendapat hadiah. Karena 2 tambah 2 4 adalah kebenaran sejati. Lha iku disebut qauluhul haq. Nek wani nyembah pangeran yo eling nek Allah iku hak. Hati itu yang barang mesti bener. Nah kadang orang nyembah pangeran wedi nasibe dhewe suul khotimah tu husnul iku jenenge mikir hadun. Karena soal ke protes, tapi wong kan oleh khawatir Gus. Lho nek aku khawatir langsung jalung pangeran wapian. Gusti kula khawatir suul khotimah. Mun kula nyuwun supados husnul wis bariku nyembah meneh nek nganti kowe was-was terus berarti kowe diridu setan. Utawa kancane setan. Mbok suwe-suwe yo kowe iku setan. Paham ya? Wong nyembah pangeran kok dianalisis untung rugi rugi semenjak itu ra ono gerakan ana mukminun insyaallah menawa kita kok imut kowe mukmin ora mukmin susah pe serasan apa lha iku paling angel artine ngene kita nek wis muni iman ya diuji mbek pangeran tapi senajan to diuji kita ora lulus lah tetep sujud kita iku bener mergo kita nyujuti zat sing hak. Mulane kula nu yakin wis tak Gusti ibadah niki mboten lulus lah ibadah teng jenengan. Tapi ibadah teng jenengan mesti bener kok jenengan pantes disujudi, pantes diibadah. Paham niku maksud. Mun yakin nggih. Ya nah, mulane qauluhul haq. Mulane warka'u ma'ar. Son rukuk ya rukuk, ora usah mikir ditampa ta ora, cangkeman. Sujud ya sujud, ora usah mikir ketampa ta ora napa. Mulane kula nu sujud tak gegam. Kula makmum rukun ya tau, Mustafa ya tau, padha terus imame rasa mergo raine kok ISIS ini ora rasa. Nak sing rugen, wah imame liberal. Yo ora ngono wis ora kepikiran. Wis pokoke anggere sujud ya apik. Imame sujud ya melok napa? Sujud nak kesuwen ya mau kepeket. Sujud kok napa? Mun anjenengan ngantuk kula. Wae kula suwun seneng pangeran sing tenanan. Nak sampean muni siji tambah siji loro, padahal ora ono sing bayar. Mosok sujud mesti benernya sampean ket. Mane kula suwun. Yen nak sampean pengen seneng pangeran tenan, wis ora usah wedi suul khotimah, ora usah wedi neraka. Ciri utama song seneng pangeran ku Allah ta khaufu wala tahzanu. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nak wali tenan yo ora di wedi, ora duwe susah. Ana wong sujud kok wedi ngonang suul khotimah, engko nang tetep ora ditampa pangeran. Berarti ge jek di khauf duwe su. Sama sini kayak nak sujud yang turun nuwun Gusti, matur nuwun sangat kula suweneng jenengan takdir sujud. Wah seneng tek kula. Mung jenengan kok takdir kula napa? Mulane Zainal Abidin Sayyid Ali Zainal Abidin nak salat sedina ping pira 1000. Ping pira hen? Iku ora kok gara-gara niat 1000 mboten. Kula nate diceritani bapak nu ndek niku mau salat rong rakaat. Bareng salat rong rakaat tu nangis matur nuwun Gusti jenengan kok takdir kula salat. Bukti syukur kula teng jenengan jenengan nedir salat kula salat malih ora rakaat. Bareng salat malih ora rakaat, matur nuwun Gusti jenengan nedir kula nambahi salat. Kula syukur salat meneh. Nanti akhirnya saya ora krasa. Kowe tau nglakoni. Imam lagi 6 wis ngro. ngok lagi wis kira kurang piro baru kurang barter ngono kok rekmen dadi wali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karuan kula misalnya sholatnya rapati bener lewat jalur wali, lewat jalur ulama, lalu jalur apa itu? Jalur sabar kiri, rasa sabar. Suge lomo ya rasa suge. Ayo milah jalur apa? Wali kan syaratnya lewat jalur ulama. Suge lomo, kiri sabar, milah jalur timus. Ya ulama rapal jalalin. Jalur fakir sabar ya ora sabar. Gampang suge lomo. Tapi lomanya suge zaman akhir paling sambil jatuh di lomak nomo. 100 juta sekakian ya. Zaman Abu Bakar dari 1 miliar, 3 miliar tuh kan Kanjeng Nabi. Ono tuh ngomong zaman akhir. Oh, diusir bojone yakin. Abu Bakar di dunia 3 kape be Kanjeng Nabi. Abu Bakar keluarga mau digali opo? Kalau digali kali, opo Allah wa Rasul. Wani ini. Mus, misalnya bojo mentakok, kamu suka kayak radit duit. Wis tak atur Gus, ya sini serah duit. Malah fitnah, ini serah duit kok muni. Paham gitu, terus ini kula suwon kita anut ilmu hakikat gitu. Pokoknya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi gue kudu roh nak kabeh iku hakikat itu nya la ilaha illallah. Wis mesti cek swarga cek neraka, pokoknya sementing la ilaha. Soal kowe salah jenenge manusa ya wastaghfir li dzambi. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi wa lil mu'minin. Nah, jadi kamane hubungan pangeran ngaten to? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wes kok yakin ku mesti bener. Wong iku kaulul hak kalimatul haqqin aliyah nahya wa aliyah nam. Terus kowe ning dosa misale hen. Gusti kula tapi nate sering delok nang prapatan wong blodor-blodor ngene terus astagfirullah. Bari kowe itu mau niki profesional Gusti. Kalimat wau thayyibah lulus Gusti. Soal salah kula nggih astagfirullah. Sehingga jelas ukurannya jelas. Sing hak yo tetep hak, sing kepentingan kita di sepuro yo muni. Napa astagfirullah. Aja dicampur aduk. Jenengan tarani pangeran, syaratnya nyepuro kula. Nak mboten nggih mboten lho ya neraka ge malah. Ngakoni pangeran jadi talek. Paham iki maksud? Lan fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal ana salah yo wastaghfir nita. Gampang to ajaran kula. Gampang banget. Wis gampang bener, mergo sesuai Quran hadis. Kowe yo bener mergo lugu mau yo ra sufi. Jadi Imam Shafi'i ngeritik sampean raiso. Saya kan tidak dua-duanya. Aha si bano tanyongko sopa anasu menuso ayut roku enyento dimbarno sopa menuso ayaku krono yang terus nganto wis domucap sopa anas ayo bikoli jadi saya kelan pengucapi anas amanna iman kita menuso iku apa nyongko nak wis muni amanna wahum halete poro menuso layuf tanuna radin uji sopa anas ayuk tabaru nanti kisya radin uji sopa anas bima klan perkorot ya tabayanu tetabayanu tak ngistan apa ya ya ya tabayanu kang dadi jelas bi kelawan ma apa hakikatu imanihi apa hakikate imane anas dadi wong iku aja geman ngeklaim nak dirine iku wis steril nek wis dijajal kok nang ruwet nazaratu murono apa iki kaulu ta'ala fi jama'atin ing dalam jama'ah amanu kang podo iman sapa jama'ah. Tapi fa'adar mongko ngarani huming jamaah sapa al musyrikun biro pro musyrik. Jadi muni iman terus diuji mbek pangeran di takdir disiksa wong musyrik. Ya mane terus piye imane diuji. Ya kok sampean ini iki munamuni seneng nabi diuji. Munamuni seneng kiai diuji, munamuni seneng madrasah napa? Misalnya sampean seneng masjid, lha ono imame ra nyenengno. Latihan khidmat masjid pengurus takmir malamin debat tukaran nah, itu diuji kudu sabar. Kurang sering dilapu, ya kudu sabar. Latihan seneng kiai, dulu kiai ini aman tukang ngongkon ya, itu keselam. Ya sih, kudu diuji, kudu napa. Kayak kulon latihan kiai di umat kayak rugi, ini kudu sabar, kudu diuji. Pas latihan kiai, pas murid sial, ya kudu sabar. Ya semua. Walau kefatna nalan teman-teman nguji yang sun ala dina yang ngake mingkau bihim sangking sedurungnya periode sahabat. Nah, diuji falai alamana mongko bakal pirsa sapa Allah-Allah alladina yang mengakai sodha ku ngamu de bener sopa ladina fi imani yang dalam imani mengakai ilma musyahadatin niksi Allah berso kelawan wis nyakseni tenan wis wujud Allah itu berso barang sing rong terjadi itu jenenge berso tok tapi nak barangnya sujud jenenge ilma musyahadat walai alamana lana sini bakal berso sopa wa ta'ala al-kadibina yang sing goro kabe fi yang dalam iman munamuni iman barang diuji di servis wa musyrik ternyata balik jadi musyrik. Berarti mboten lulus. Am hasiba ana tanyang kosa paladine wong akeh ya maluna kang padha nglakoni sapa ladine asyiatin boro-boro ngamal elek ai syirkat iki sing amal elek wal maasiya lan boro-boro ngamal maasiya ayas fikuna eng yen to iso nyelip iso ngalahno utawa iso nglolosno sapa wong akeh nak iki. Apa orang-orang yang berbuat kesalahan itu mengira bahwa mereka bisa lepas dari saya? Yufawituna tegese iso ngepotno sapa wong akeh nak iki. Mana nih ketika nih pangeran, cewek wong nakal-nakal itu nganti wani nakal. Apa mereka mengira lolos dari saya? Ngecor bahasa ini. Apa mereka lolos dari mengira lolos dari saya? Gak mungkin. Yufab itu. Nah, tegesi soang lolos no sopong ake naik gitu. Falanan takima atau falanan takimu mengkoranya kso kita minum sakit mengake. Saai ku elek banget bisa. Tegesi elek banget apa ma berkoro. Ayat lagi tegesi berkoro. Ya hukum nakang gawe hukum sopong ake hukum ma. Hukum utai hukum mewong ake ada ikilah hukum. Di kulo suwon sangat ya, terus niki kulo suwon dan kulo lagi pun umur sampean kabeh wis umur ya. Pokoke nak iman dinikmati guys, pokoke kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika nabu fal yafrahu. Pokoke nak iman sing seneng, sampean ora usah mikir swarga neraka pun niku gampang swarga neraka. Saniki pun dirobong Rabi Adawiyah, nerakane dia pun dipek. Nerakane menapa? Dipek. Jadi Rabi Adawiyah, besarkan tubuh kami sehingga neraka hanya memuat tubuh saya. Dan siapapun gak bisa lagi masuk. Ya mergo ngoten niku nggih, wong iku kudu seneng pangeran. Seneng pangeran. Ya soal pangeran janji iki kita mlebu swarga, nggih seneng janjine pangeran. Tapi iman kita kudu ikhlas. Janjine Allah mbok tafsiri saking apiane Allah Subhanahu wa taala. Kulo bali dimale iki, kulo iman be Allah kudu ikhlas. Tapi kita melok seneng nak dijanjini pengiran lebih suaraku. Tapi kita yakin janjinya Allah itu mergo Allah apian. Orang mergo iman kita. Nah iman kita mergo al-haq mancen Allah pantas di pantas apa di iman. Kemudian disebut kalimat Tuhakin alihana ya wa alihana mu. Bagian aku wa alihana. Tahlilan ini wa alihana tapi wa alihana terus alihana ya wa alihana mu. Wa alihanu pas insya Allah minal aminin apa langsung minal aminin insya Allah ta'ala apa ta'ala nah, sebagian dia itu alihanah ya wa alihanah mud wa bihanu pas Allah singgah, murid-murid ini wa alihanah ngosot apa mas, kenapa mas meminta itu alihanah ya nani Jawa Timur wa bihanu wa alihanah ana sing ngopi. Ngopi ali. Ngorane rembang ngopi. Tapi yo keren kene lho, alihana ya. Mergo dipimpin Ki Mustofa, Ki Pilihan. Ki Mustofa manane kene no. Iya nak rukun ge angin, rukun manane angin no. Hadir. Lah jeneng lengkape Mas Rukin, wong sing diistirahatno pangeran. Mulane diistirahatno kok sugih kok rezeki. Mas Rukin niku manane istirahat iku manane istirahat. Nah Mas Ruhin di istirahat. Mulanya yo radot di istirahat di tenan. Nah Mustafa itu pilihan. Mulanya kalau mangkal beda. Wong pilihan kan di Nabi tok saingi. Mulanya kalau tak anggap parah beda. Tapi yo lah niatin diri ku ape. Dia ini niatnya ape. Kalau protesnya niatnya yo ape. Kalau rasa senang kekasih Allah di saingi. Jadi mulanya kalau rasa terima. Nah, iya kan di Nabi kan Mustafa wong sering dipilih pangeran. Kulo sange seringin Nabi ras seneng nak Nabi nopo. Bisa ini. Jadi kulo yo bener protes kulo. Mustafa yo bener. Tafaul kok gak oleh. Jadi Mustafa yo bener kulo. Sampean yo bener kok gak ngambil sikap. Jadi yo ra sufi. Yo ra fakir. Yo ra sufi. Mesti bener kaulane pangeran. Wah, pas iki mesti bener. Abdullah nopo? Di kulo suwon sangat, ya. Kulo niku sering tahajud, sering ibadah, kulo sering nangis sama Al-Qur'an. Nangis kulo niku, Allah niku zat sing zahir sing jelas. Wong srengenge sing makhluk wae tak arani panas. Artinya kulo nyifati srengenge dengan sifat hakikat nak srengenge iku panas. Srengenge yo ora tau ngekeki duwe aku, yo ora tau mlebokno swarga. Iku wae tak sifati sesuai sifat permanene srengenge yaiku panas. Aku nak darani banyu iku yo anyep. Lalu makhluknya tak sifati nganggu sifat yang sama sedih ini. Kok aku nyifati Allah nganggu sifat sama sedih ini. aku ya tetap muni lahul asmaul. Apa aku nak nyifati seringnya panas ngenteni untuk hadiah kok seringnya gak yuk. Layung nyifati seringnya ikhlas kok nyifati apa boten. Uang buat itu isin. Uang alhamdulillah jadi isin. Buat nak sampai naro. Woi uang butuh isin. Faham ya? Tenang tak kandang deh. Penyifati seringnya panas untuk opah kok seringnya itu. Boten. Kok buat sifati panas? Mergo kue kepengen nyifati sing ben. Kue nyifati Allah pangeran itu bener, bener kan? Nak bener itu butuh opah apa orang perlu opah? Orang perlu opah, kue butuh sing apa? Tapi sama nak isoban aku loh. Tapi ujungnya uang kue suka pengen buswargo. Kue nak pengen buswargo, kue jaluk fadole Allah. Kau bawa api an jaluk iwai. Tapi kau coba kompensasi. Nombek syahadatul hak. Faham juga maksudnya. Faham ya? Awas kena rafah. Artinya nak pas syahadatul hak kowe yo sing ikhlas nak darani Allah la ilah. Soal kowe kepenis watu yo njaluk wae, mergo apa api. Paham sik ora maksud iki. Dadi ora saling dicampur aduk. Paham ya muni la ilah Allah mergo demi swarga. Berarti la ilah Allah wis swarga. Penting apa? Swarga. Mergo la ilah Allah mbok anggap wasilah, swarga mbok anggap tuju. Iku ngawur ta ngawur. Saraf tak gendeng. Yo gendeng mau saraf dong, parah. Sing bener ya pokoknya la ilaha illallah kalimatul haqqin alihan ahya. Dadi kamane la ilaha illallah artine ngene lho, Gen. Pokoke jenengan Gusti ku la ilaha illallah. Kula urip nggih demi niku, kula mati nggih. Jemben kula tangi nggih gawa la ilaha. Lah pas tangi ku ikhlas lalah ning swarga. Ya ben menawa swarga tetep la ilaha illallah. Soal kau ngelawan widadari, ya tetap yakin lah ya gua. Cuma kayak manusia, mesti ngapun tadi kalau tinggal. Gua kalau bayangin sampai nabi suwargo, rasman pangeran saya langsung pulau wayon. Pesta mau. Lalu di bocor ya, anak orang puluh tahun tuh. Oh ya apa tenan, sekali nabi suwargo, widadari berapa kan kita mulai dari. Mulai sing keriting, sing lurus rambutnya, sing sono kape. Segala serono gitu. Woi, sing duwe swarga urung disowani langsung ditinggal ya. Tapi pangeran apian ngono ya ora diusir. Padahal ora kula nuwun. Jadi mulane kula suwun nggih dilatih, nggih dilatih wae. Mbok yo wong duwe isin, aku darani srengenge panas. Padahal srengenge ra ngupaya aku, mergo kepengin nyifati srengenge kelawan hak. Saiki aku yo kepengin nyifati Allah kelawan hak tanpa kompen. Lah soal kepengin swarga yo njaluk wae swarga, tapi ora usah mbok kompen sasnya. Iku senenge wong sing bener. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal kowe ngrasa dosa yo wastagfir idzambika. Soal ngrasa dosa yo tinggal minta napa? Sepuh. Tapi ora usah mbok campur aduk. Nggih ora usah napa? Ya kaya kowe mbek bapakmu lho. Tak kok bapakmu itu sopo, ya sing lahirno aku. Tapi nak lesu, ya jaluk mangan bapak. Terus kayak mendinginnya, nak tiga imangan ya bapak aku, nak orang ya orang. Terus kadung bapakmu kok buat alat, blok. Uang hukum kok, jadi itu hukum matematika buat campur, buat hukum sosial kan, ilmu eksak buat campur. Segala gurumu beda iku ya, hen, dua tambah dua piro. Ya tinggal bu guru, kalau ngasih uang tak jawab 4, kalau enggak tak jawab 5. Jadi aku sarap tak gendeng. Gendeng dari Mustafa. Gendeng rohnya tak sih jawab. Lho kok sesuai tak pake pangeran. Aku pangeran tau orang Revin. Ya tinggal itu. Kalau jenengan ngekek kulau suarga ya tak anggap pangeran. Orang ya. Orang, sarap apa gendeng. Gendeng. Ya melani uang gue isin. Melani adinu aklun waladina. Dimana? Melani ikhlas gue bisa dilatih. Carane yang latih kono olah pikiran. Nara iso ngolah dhewe anut ulama. Aja mbok olah dhewe malah repot. Paham ya, terus niku kula suwun sampean niru Abdul bin Mas'ud, betapa beliau sadar terus ngendikan wah iya ya, iman iku mung iman be Allah lan Rasul. Lan Allah iku wis hak. Cek imane bener cek salah, anggere iman yo ben. Jadi misalnya ana wong kok sujud salah, sujud yang pangeran wis bener. Soal engko ape mbok dandani yo mbok dandani carane dekne sujud tapi nak sujud teh mesti bener mergo nyujuti zat sing perlu di sujud. Pun nggih sepakat ya awas masalah kok. Nggih yakin nggih. Mante sapane wong kana ana sapa manung yar juara parep sapa man. Eh ya khofu tegese duwe kuatir sapa man. Diko apa ing ketemu ning pangeran. Mesti wedi ketemu pangeran dalam keadaan ra iman. Fa inna ajalahu. Mungkin saat temani ajal le Allah, mana ni ajal sing ditentokno Allah bi ikman ikulah atin. Ini mesti teko. Falya sta'idda mongko becik persiapan sapa wong lagi maring ajal. Bahwa te Allah iku asami iku dat sing midhanget li akwali ibadi maring biro-biro pengucapi kawulo alali mudat sing pirsa bi afalihim lan biro-biro prilakune ibad. Waman te sabari wong jahat iku gelem merangi sapa man jihad harbin lawan perang kang iku jihad to jihad kang iku perang saling lawan kafir. Awan nafsin to perang lawan hawa nafsu. Apa di jihad lawan nafsu we perang. Muapa lawan hawa nafsu. Dia dua kesempatan terus orang gelem itu hebat teman. Fakir nama ujai itu. Mana fakir yang syukur ya. Baru kayak fakir kita urati selera. Baru kayak ganti selera rapati kagan mak masih ya. Tapi nak kesuwen fakir lali pentingnya berjuang nganggo duit. Mana jadi suwe-suwe. Yo kadang-kadang fakir dilereni. Kau nak kesuwen nganti raro pentingnya jihad bi amwalihim. Tapi nak kesuwen suge kadang yo lali jihad. Ilingin nafsu. Waktu rasa jelas, mempunyai nurak bakat rasa jelas. Fa'in nama yujah itu, angin pastine yo jihad sopo wong di nafsi demi awak dewi ni wong. Fa'in nama manfaat jihad itu, mungko saat ini manfaat perjuangan ni wong, iku ya lagu manfaat keti wong dewi. Lalilahi ora kok krono. Tinggal tengi pulau warai tenan ni. Sambil saya kini mau selawat dengan kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya kini sawangane kan kuwe dunga non nabi. Padahal Nabi rabuto dungane sampai ya. Mergo kita itu saking senengnya Nabi maca selawat. Ora usah mbok manani, mbok manani repot. Nabi tak dungakno ben ketambahan rahmat takdim sangka apa. Wah, ora tak dungakno kok berkurang rahmat. Wong kok kurang ajar kok nganti ngono. Nabi ku sedat paling disenengi pengen. Tapi kita bukti seneng ya dungakno Nabi. Padha kowe buta seneng pangeran muni nulungi pangeran meskipun hakikate Allah rabuto pertolongan. Tapi apa istilahno date iki napa intan suruh waha ya suruh. Istilahno date iki entuk ridho waha. Nak kowe ngutangi Allah. Niki penting kula aturaken iki berarti saniki campur aduk. Ana wong seneng ilmu hakikat ora ro fikih, seneng fikih ora ro ilmu hakikat akhire kacu. Wong fikih ngesalno ora sujud darani rasa, wong nyembah pangeran kok darani rasa. Nyembah pangeran mesti sayo pangeran berhak di tapi ana wong sufi salat mu atine tok eling pengiran tapi rukuke ra bener, Fatihah ra bener ya padha dene. Lan aja geman fikih tok, aja geman sufi. Sing bener iku ya fikih ya sufi. Utawa ya ora usah fikih, ora usah sufi. Nek wis pilihan terbaik iki mumpung ngaduh kula. Wis aman ya, golput. Golput. Misale nek arah milih iki semoga aja milih iki, iwan lumayan to. Lah nak carane ngilangi fitnah sause iman ge wau kula warai kados kiai ki Abdul bin Mas'ud niki kula mboten bosen-bosen ngelingno. Misale kowe bar iman lagi seneng bojo ditakdir pegatan. Ana wong ditakdir seneng anak, sebeli anak enak, kalu kabeh ujian. Tapi nak kowe dawuhe pangeran iki sebuti innama amwalukum wa auladukum napa fitnah. Kadang azwat ki fitnah. Kabeh ku fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum ya adwal lakum anak mbek bojo iku adwal lakum jare pangeran iku ya musom. Carane ngadepi musuh anak mbek bojo piye? Lucune iku malah gampang solusine. Wa in ta'fu wa tasfahu. Kena nganggep bojo iku musuh ya gampang. Sepuro nak salah iku langsung sepuro. Engko ora gak dadi musom. Musuh ora nak berhadap-hadapan. Jadi misalnya koyo muruhin diamuk bojone terus ruhin nglayani jenenge tukaran to ora? Tukaran. Tapi nak rukin melayu bojone bedak malah mesra atau keren dibedak bojone. Wah rukin ganteng tenang nganti melayu aja dibedak-bedak bojone. Mulane nak kepen ramusan mbek bojone kok diadepi. Paham ya? Iku pangerane ge rusuh. Anakem bojone iku muso. Carane ngadepi di sepuro. Mereka nak mbak adepi tukaran nak tinggal melayu dibedak. Tapi wong ra darani mesra bedake mbek kamu. Tapi kan tetep lucu to dadine. Nanggo kan kue kuat melayu telung kilo, dene mau sak kilo. Mergo mesti kuat sing nopo? Lanang. Dadi pangeran iku. Artine iku hubungan suami istri mesti ana musuhan. Iku nasib pangeran. Inna min aswajikum wa auladikum nopo? Adu wallah. Rumuse piye wa in ta'fu wa tasfahu wa tafi. Ya carane disepuro. Misalnya gue seneng anak, sebeli anak gue beli ngaji ragilem, sekolah ragilem, serangannya gitaran ngarep oma. Mesti, yes ya Allah, Gusti jenang nyubu anak gue kok gitaran, Gusti, Gusti ini gue seniman, nopo ujian gue. Itu ngono sih, anggap sih ngerujus sih. Nopo cilik kulo ra seni, nganti jenang walas. Jenengan walas duwe anak berjiwa nopo, seni, Gusti, Gusti. Gus ngono sih, semuanya uji sih. Nopo kulo sing asline nggih seneng delok gambus tapi bebo kiai menyekel gitar tapi nak ana wong nyain gitar apik kulo rungokno. Lah sakniki mun menjelma dadi anak kulo sing gitaran. Lho iso wae kan, kowe kiai gitaran isin. Tapi nak delok konser gitaran apik wis weneh. Pangeran pirsa kelakuan nem sing elek ngene iki. Terus diwujudno anak seneng gitar. Abel ini aku kurang paham. Kowe kan kiai, nak main gitar dhewe kan isin. Tapi kowe di jiwa seni nak ngrungokno gitar aku seneng. Tapi nak gitaran isin. Pangeran pirsa kelakuan nem ini. Ya terus diuji dia anak seneng. Ada kowe ngeluh. Lah iku perasaane sapa? Rek jilmaane atimu to. Paham nggih? Lho jawab lho. Lu di elekno pangeran malah wah nak gitaran nurun sapa? Ya nurun bapak iki seneng gitar. Cuma bapak iki sing main gitar senenge mung ngrungokno tok. Tapi rasa lebok mati lho kene iki mbok ora gojo mung elekno paham. Mana anak gitaran mus barose terus gue evaluasi. Gusti kula yo ora seneng gitar, yo ora seneng napa-napa kok niki gitaran. Nah iku coba tenan. Tapi akeh-akeh ora saroko iku. Saroko anggere dicoba yo rodok-rodok. Yo rodok-rodok mun. Muga anak iku yo cerminane napa? Bapak mlani Imam Ghazali digawe gurune. Kowe kepen roh atimu. Napa? Man aroda yang durul kabita fal yang duril walad. Kulo nu nate sowan Ki Mansur Lasem. Ki Mansur Lasem apa ya Gus Koyum. Niku ra tese mbak kulo. Kulo nanggam Gus Koyum nek Koyum. Mbak Mansur seringe wafat niku. Dadi garwane Mbak Mansur niku Mbak Yuni Mbak Sal Mahfud. Ibu Mbak Sal iki wadi ibu kulo nggih. Tugal Lele Lukman nek tese dulure Mbak Lele Lukman. Niku kulo sowan beliau mun sepuh. Ngijazahi kulo niku. Man aroda yang durul kabida fal yang duril walad. Kena kepin roh perasaane atimu ya delok anak. Kadang anakmu ngamuk, "Pak urip kok sangu amen 2000, Pak urip kok melarat terus. Loro kabeh, Pak." Mergo kowe lahas dire prasaku ya ngerti nak melarat iku loro kabeh. Dijilmak kowe ora protes mergo isin kiai, akhire anakmu sing jajal kowe rido tenan mbek fakir. Anakmu lan dalah yo rido. Wah, Pak sangu 2000, Pak. Kona apa? Jos. Berhubung atine bapak era kona, cuma apa ngomong isin sing ngomong no. Anak. Lah ora bareng anake ngomong cerminane dhekne kok malah ngamuk. Iku jenenge ngamuk cerminane. Wah, anak-anak mesti mulai protes. Urip kok larat terus ra enak kabeh apa. Wis aja ngomong ngono. Astine sing ngomong ngono ora anak entok atimu yang ngomong ngono. Ayo saiki ayo sapa sing protes sama takbirku ya. Bapak urip lara kabeh jedeng kang sale copo. Lara kabeh. Saiki atimu ngomong ngono ta. Cuma aku isin. Akhire Allah ngetokno. Dengan apa sih nak ngomong kono betul mungkin mungkin sedata ya waladi gue cuma anak mbakmu sedata ya waladi kok pinter gue itu nak roh nak jendeng yang selera coplok gue rakep enak pinter gue manjen sing enak sing yang selera coplok berarti gue bocah sing pinter. Misalnya kayak dia anak terus kelainan jendeng yang selera coplok menengahnya apa yang menengahnya rakep protes. Saya kira kelainan tapi ya. Kok gak ada reaksi. Ya susah lagi misalnya di anak Omah Ruso menengahi dipakani tempe be, mambu be, lombok mambu menengahi. Terus anak tetap mangan lah. Aku kan mikir anakku kok piye. Tapi anak protes. Mak lombok mambu pakak no wong. Sambil mambu pakak no. Lu kue lah pikiran no yuk no. Berarti sotak ta ya wadah. Nah Jadi ki Mansur terakhir ngandani kula niku. Ya ora nyontokno tapi ngandani. Kula pas iku mun saged maca kitab kula kelas aliyah kan sarang. Niku man aroda yang dural kabida fal yang duril wala. Wong nak ben roh atine iku delok anak. Tapi ora sang ngukumi wong liya lho. Kula suwun ampun ngukumi wong liya. Seneng aku wong ngukumi wong liya. Yo uji cobane kowe be anakmu tok. Ora usah ngukumi. Soale kira anak rugen bule kok bapake ora oleh. Ora oleh. Paham ya, nabi wong liya tetep wajib kusnul. Kusnul. Iman aro ta yang durul. Kabita kabit mana napa? Ati fal yang duril balad. Ya tapi gigi awak piyambak mon. Mane kira ro anakmu kok seneng pangeran, seneng ngaji, berarti ya sebenernya nah seneng duit, pas persis kenapa? Persis pak, sama nih 10.000 kayak 10.000, kurang pak 15.000 kue lah bapak, ayo amin kurang wae, paham ya, mau ada anaknya kurang gak neriman, 3 iji kurang ya jari pangeran sing perasaanku kurang terus ya kue sing tukang kerasa kurang kue tanakmu anakmu 10.000 mau jaluk 5.000 jadi 15.000 kan dikasih pengiran 1 juta jaluknya 1 miliar rakus juga ke anakmu enggak sama jawab ya rakus bapaknya atau rakus anaknya rakus bapaknya mumpiangnya rakus nah iya malahnya manaro dayang durul walada kabita bal yang durin jadi mesti ini anak-anak pak sama ini 10.000 bareng gue kurang pak 15.000 kayak kok pinter dong nah 10.000 itu enak 15. Alhamdulillah cung gue pinter, tapi tetap rata turuti. Tapi aku seneng gue pinter. Jadi redaksine ngono. Fa inna ma yujadidu nafsi nawa satu nawa wa lahu an yadzi semuke anil alamin sangge mung sa alam kabeh. Ayat ini sih dikasih Allah ora buta manusa wal jin lan ora buta jin wal malaikat lan Allah ora buta malaikat wa an ibadatihim Allah ya ora butuh ibadah manusa, ibadah jin, ibadah malaikat. Jadi Allah ora butuh salat, ora butuh sujudmu, tapi kita sing butuh sujud. Waladina tu wong akeh amanu kang iman sapa ladina wa aminu lan lakoni sapa ladina sholihah ing boro-boro ngamal saleh. Lan kafirun ayatine bakal ngubur ingsun. Anhum saking alladina amanu sayati meng ele-elee alladina amanu. Lan wong ora usah sok soleh teman-teman. Angger kue iman ngamal soleh, otomatis Allah ngelbur salam. Bang, Allah ngelbur nopo. Rasa maksa rasa salah blas gak mungkin kue ra nabi. Penting angger kue iman amal soleh mesti salam dilep. Mesti lho dawuh pengiran apa la mukaffiranna anhum sayyiati. Bi amali sholihat kelawan nglakoni pira-pira amal soleh. Wala radhiyallahu anhum yaktine bakal males ingsun wong akeh ahsana. Ahsana lati ing bagus-bagusé perkara. Bi makna husna. Jadi ahsanal ladzi bi makna napa husnal ladzi maksudnya mulai dhisik ngono terus. Ya maksudnya iku kuwatir nek ahsana dimaknani paling apik terus eleke piye? Paling apik dibanding apa? Dimaknane apik. Apik ora kudu paling apik, mung ora paling apik ku namung milihe apa. Nek luwih apik dibanding liyane ora ana sing luwih apik dibanding swarga. Swarga kok dibanding banding. Mulane dhekne mau maknani ahsana afal tafdil dimaknani napa husna. Tasbuhu tena sapi asana ubinas ilhofit kelawan buah huruf sing ngejerno rupane albai yaitu napa berarti walanat zianahum bi ahsanilladhi napa bi ahsanilladhi terus baik dibuang nasab keterkib nazak napa hofit alladhi rupane berkorokan ukang ono sopo ladhi ini yang malu nangelakoni sopo ngake terus ini kalau ijazah ini masalah sujud kalau ini cita-cita terbesar kalau tentunya ini kepengen sing seneng kula niku nomor 1 nek mati napa. Mareke napa salat subuh wis syukuri wis dhuwur iki. Mergi Kanjeng Nabi nate tanglet candalem. Candalem niku ngitmai Nabi mun taunan. Terakhir badhe boyong Nabi takok, "Jong kowe njaluk aku mbok tak turuti." Ya Rasulullah, hatta tu'tini al-ajal. Saya kasih tempo, saya akan minta apa tak pikirin riyen. Ya rada dakek sahabat. Bareng dipikir ning omah telung dino terus pikirane Rasulullah ya misale mbok njaluk dhuwit mbok wedhus ta unta jebule ora balik-malih mun kula pikir ya Rasulullah kowe yo apa yo kula nyuwun ngancani jenengan teng swarga kowe sandalem ora njaluk wedhus ta njaluk ilmu manfaat njaluke kancane jenengan Nabi cek curiga cek takok iku kowe iso dhewe ta diwarai wong jare Nabi ya lucu takok kowe kowe iso dhewe ta Mboten Nabi iso piyambak lho. Kulo angen-angen donya niku fanin, donya bakal rusak. Nek kulo njaluk materi ya mesti entek. Lah kulo ngerti nek dungane jenengan mati, mlane kulo nyuwun setunggal ngene niku ngancani jenengan ten swarga. Njaluk sitok tapi langsung gak tanggung-tanggung ngancani jenengan. Niku as'aluka murafaqataka fil jannah. Kulo nyuwun ngancani jenengan ten swarga. Tapi apa jawabnya Rasulullah? Na'am ikan, ya tak turuti. Tapi fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku tulung kowe nak sujud sing akeh. Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Kamu melawan diri kamu harus memperbanyak napa? Sujud. Lha nek kula suwun jenengan sing syukur, iki salat ora usah akeh-akeh, sementing nikmati pengiran. Ojo kok akeh tapi ora nikmati pengiran. Pe sekali sujud wis kudu yakin wasjud waqtarib wasjud. Kue angger sujud, kudu yakin, eno yakin. Nak pasti kue paling parah pengiran wasjud waktu tarik. Lan ngeroso parah sih. Melani ketika nikah di Nabi, akrobu maya kunul abdu wa wasajid. Para TKW lo berposisi hubungan dengan Allah. Gini pun nak pas nopo, pas. Malu kalau suwo nak sujud pun nikmat. Kadang kulo nanti keterusan oleh nikmati sujud. Misalnya sholat duhur, ngeroso enak sujud nganti ngasar. Kulo eling sujud ngasar nganti maghrib. Mulane kulo jarang sholat ba'diyah tapi yo tiru. Mergo kulo niku rasane sujud ku. Mbah mboten kulo gawe-gawe eling tenan. Bukti male nak sujud. Kulo niku sholat paling seneng ya sholat dalu. Bukti male nak sujud hebat ku ngeten. Ketika jimben ana dajjal. Wis kenal dajjal ya. Dajjal keriting rambuté terus ngopo. Mripaté wong. Gak bicak kena dajjal. Apa bicak? Picak ya? Picak si tahu loro. Setunggal dari Mustafa. Sepatu eno tu sana buat. Kafar apa kafir? Mus. Mus yang kacanya orang orang. Gak kafar apa kafir? Kafar orang kafir orang kafir orang alif. Ya. Kaf. Kafir. Tapi macamnya itu kafir. Aku sok ben gambarane Nabi mboten sampean ben syukur. Gambarane Rasulullah itu ketika dajjal menguasai bumi. Iku wong mukmin mung ndonga sitok. Ya Allah beri saya kesempatan satu sujud saja. Wa hatta takuna as-sajdatul wahidatu khairun minat dunya wa ma fiha. Sok ben wong nek dijajah dajjal iku nikmat tertinggi adalah sujud. Nanti kalau suwon sampai nek mati sujud, wes asolat terus sakit aja. Sementara nek mati, jadi sampai solat gak ada problem. Ya misalnya biasa kopiah seluruh wae, bagiaya seluruh wae, cokoyo bong berlebihan kopiah apa, bagia apa. Tapi gak dijiwai plus mau formalitas. So, ya kecuali sampai yo papat dijiwai yo tak acungi jempol, papat mau digebut, mau butuh jumlahnya nopo. Apa dewe traweh ngoten kula ora ana nasibe traweh piye nganti wis ana sing 7 menit. Iku malaikat oleh biji. Sing tukang biji rukuk lho wis sujud. Wis biji sujud terus rukuk. Jadi malaikat ben wis sujud jebule wong wis ngadeg. Wis ngadeg wong wis. Abdul Hasan Sindili gak ada makalah saya masalahnya. Uang nak solatnya atau ibadahnya penculot-penculotan itu tidak bakal disebut dari pengiran Dungan. Mereka malaikat yang tukang nyatet itu tidak kok bermandek dari Bapak Sadiq. Ini sehingga orang aku Abdul Hasan apa? Asyadini. Misalnya ngeten, ada uang dungu Gusti kulon uang ingin jadi uang suge. Saat ini malaikatnya semulis ingin jadi uang suge. Terus sing dermawan Gusti ditulisnya sing dermawan Syekh Husnul Khatimah. Malaikat itu tidak kok berperkara ini ngomong. Mulane jari 15 jadi wa ai waqfatin taqif. Kowe ku mandek ning ndi nganti malaikat ku terus mandeke ku ning ndi kok ana omong. Ya akhirnya kan ngel-ngel wong akeh to ngoten niku. Ora usah ngono. Kowe nak sujud wis dinikmati. Matur nuwun Gusti kula jenengan paringi napa sujud. Carane gampang ngeten, ke mara kuburan. Ojo biduan, biduan kuburane ora akeh sing seru ngono. Golek kuburan. Jadi Imam Ghazali, kita tak warai carane nikmati sujud. Kowe mau kuburan, ya ampun ya kapan-kapan mau kuburan. Tapi ya mau resikone nak alim darani jadab, nak ora darani wah gedeng. Terus muni ngene pidato ke kuburan, ini jadi Imam Ghazali. Orang sebanyak ini keinginan tertinggi itu apa? Adalah ingin hidup lagi, kemudian diberi kesempatan sujud. Tak kayak resep. Ini dawuh Imam Ghazali. Kalau nanti alim ngeten nggih termasuk baru kayak kitab Isya. Kulo sinau kitab Isya itu khatam harfan harfa mboten ngaji kilatan kok Mustofa kok opo ngaji muar. Murun selalu soleh alim ngono semurun. Bareng gurune muni muga ilmu ne manfaat amin. Ngono to. Ngrayu ngrameni tok. Tapi ya apik maca selawat ya apik. Tapi bijine ya sithik omong rameni tok. Kadang setengah ngantuk, selamat sulit ya, padahal ya rapati paham. Kalau nak mati selamat itu nangis tenang, kalau aku yang ramai ini. Bon. Jadi Imam Ghazali, kita nak kangelan syukur berkororan di duit, atau kangelan syukur di dunia problem wakil, kita mau kuburan. Uang nak mati, aku mau dungan di pengiran situ. Ya, aku kepingin diurip. No. Kepingin diurip. Akhirnya gue sadar, ya Allah, tiang sak menten katai, cita-citanya mau setunggal kepingin jenengan urip normalis, terus di kesempatan sujud. Ya Rabbi matur nuwun, ya Allah, wa ana fi hadil hayat, kulo sakniki ijek, matur nuwun Gusti. Terus gue mulai sujud, tapi udah sujud di kuburan, gue dianggap boleh kesugihan, paham ya, sabar ya, terus masih berontoh mulai sih. Mereka kena sujud di kuburan, dianggap, mek sugihan, buah murah sujud di patok itu ya. Masalah kan mulai sih terus sujud. Ya sujud mana nih sholat atau langsung takbir sujud nggak cara nih sujud tilawah malah. Kemalaikat itu ahli fikih itu tilawah atau sujud syukur. Malah perkara kan. Yes. Mereka. Tapi gua ngerasa nol tenang. Gua nu sering yang ngerisi isu melaku-laku be anak gua mil anu belok kuburan. Ya biasa mau belok kuburan. Dia nangis terus mulai sholat duha. Jadi duha kulo ini kurang kalau duhane sampai jalur duit ini buat sebenarnya kulo melampang-lampang. Karena anak kulo pun sekolah SMP terus kulo melaku-laku. Pak datang pasar dulu dunia belajar no anak kulo singalit itu tuku jajan. Pak tuh ini kuburan. Jadi kulo fit dunia hasanah anak jajan. Kulo fit akhirat di hasanah mulai umur kuburan sih. Anjir kafe ulama itu ya. Mau nggak ada yang takut? Kus pak gua ada beberapa pasar di kuburan. Sirine apa kus? Kau rasa-rasanya jadi ulama. Mau nggak takut? No. Mereka pasar itu anggap aja dunia, kuburan itu. Nah ya, tapi ya terusin ya kadang-kadang. Tapi kan saya waras aku giling. Pasar itu gak anak, ya jang. Kuburan itu gak akhirnya. Terus kira arah kuburan itu cara mikir gue, ya Allah orang sebanyak itu cita-citanya hanya satu. Ingin dikasih hidup lah, kemudian bisa sujud. Lah saya ini gue di kesempatan. Mulai seluruh duka orang rokok ada itu kesuwan kemari bosan paham ya? Ya wes menurut matur nuwun Gusti kula jenengan tedhe suci syukur-syukur kaya kaya Imam Ali Zainal Abidin matur nuwun balennya nganti kasil sholat ping tapi kowe kan ra mungkin niku putune nabi kira putune nabi lan kok tak kaya jenengan nanti ke sholat sholat gak ngono putune nabi ben sempurna tapi ra putune ndak engke sempurna tapi ada yang 300. Kalau nanti jajal alamin itu satu, tapi baleninnya bisa pura. Tapi kalau nanti jajal, ya pokoknya tahu lah, lumayan lah. Sama nih tau? Ya setiap jajal, tapi ngono caranya ngono kayak apa lah sini? Kalau saya tadi jenar, sebenarnya niatnya itu hanya dua rakaat, bareng dua rakaat. Matur nuwun Gusti jenengan negeri kulo sholat. Niki kulo syukuri malih kulo sholat. Syukron lah kali hadhihi ni'mah. Kulo syukur nikmat jenengan mari ini kulo sujud sholat. Bareng pengbido berarti yang bilang papat, papat. Saya urukaat, jadi saya urukaat berarti 500 paket ni, gih. 500 apa? 500, 500 orang salamnya pengbido. Oh, 500 paket kan? 500 salam, salamnya kan kanan kiri. Iya kan, layon. Sebenarnya 500 paket, gua paket koyo. Kayak pulsa, kayak paket himat macam-macam. Gak aneh jelasnya itu beliau nambahi sholat itu orang krono kepengen jumlah sholat kata itu saking syukur ini pengira. Jadi akhirnya kan semua itu dengan keasikan yang luar yes. Lo nanti jajal ya buatan niat jajal lah sini ya, kebetulan pas yang pengiran tenanan terus sholat bareng baca salam itu kepengen maling sesuanya gue kok kata. Tapi kalau ya tak akali kok kejo, ambil rokaat kedua ya permanen kulhu, karena terus Aku ibu mulai imam masjid itu pinter ya guys ragam. Jadi rokaat ula itu gaya nganggo surat gonta ganti. Yang kedua kok permanen kudu. Iku sanate kondi betul. Orang no sanate, sanate ya efisien wong. Mereka apa? Cepet dieling-eling ya. Kanjeng Nabi piyambak sing ahsan utawi akramul khalqi indallah niku ngijazahi tiyang nang kepen para kanjeng Nabi filjana ge faini ala nafsika dikasrati su. Allah piyambak di antara surat pertama turun ditutup kalian wasjud waktu. Dan kalau suwon sujud itu sing tenanan, dia suwon suwon sangat. Ia tenanan fikih. Artinya kalau suwon sampai saya kan Islam ya wisuwi, gak sujud gak betek anggota itu. Ya kalau tetap fatwa gak nak sujud ya betek anggota nopo itu ibadok tangan kali, dengkul kali, gelamaan nopo. Tapi kau rasa daran ya nak orang ngono ora. Mereka itu kaitannya itu ngukumi wong iyo. Tapi nak sampean piyambak tak wajib no. Nak sholat iku, nak sujud fikih sing bener. Bakdo fikih bener, perasaan em sing bener. Jadi ku carane wong sak dunya sing wis mati ku arep-arep ditangekno. Muk kepengin sujud. Lah saiki kuwe dikai kesempatan walam wong. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa ta kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa ta kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Ini di surat sembaling kula wedeni kula pas latihan ngalim surat mereka wedeni surat napa? Angkabut. Mergi boten biasane Allah Ta'ala niku medhekno tiyang sing pun iman, tapi teng surah Ankabut niku Allah medhekno to ngekei peringatan tiyang sing pun napa iman niku dituntut duwe bukti loyalitasnya teng iman. Iki dituntut gada bukti loyalitasnya teng napa iman, sehingga awale Allah ngendikan apa manusia itu mengira dibiarkan tanpa diuji setelah mereka mengaku nopo iman. Setelah mengaku iman justru kita nopo diuji. Mulane kula niku kepengin suwan pangeran niku posisi nate ngampanyakno sujud, syukur-syukur sering sujud, paling enggak nate ngampanyakno nopo. Misalnya ngeten. Ya rumangsa tenengan dina sampeyan kepengin para pangeran. Kita ketika normal waras pas waras, pokoknya nikmat iman, nikmat paling gede. Serono nikmat gede kayak nikmat iman gak nabo. Islam mubalek yang ngomong ngono, wong awam yang ngomong ngono, sing setengah sarap yang ngomong ngono. Tapi bareng rada duwe ubung ubung. Padahal sedih nikmat paling gede rupanya nikmat iman gak nabo. Islam mestinya kan serap perlu lemas, serap perlu susah. Bareng rada duwe lemas. Jadi di nikmat paling gede kayak cek lemas. Sampai tak takoi pangeran bisa jawab. Ya takoi. Nikmat paling gede apa? Iman Gusti. Cara ana liyane ra apa-apa, ora apa-apa. Bareng gede duwe. Apa? Semper. Semulane wong kudu istighfar ya, karena kita ini punya sekian kenaifan sing luar biasa. Muni iman tapi nak diuji rahasia. Semulane kula niku nanti saya ini susah, ya susah ya seneng. Susah ini ku engkau nang awak dhewe rung diuji. Seneng ini ku ya keliru ya lah Gusti. Kula sering ndonga pengiran ngeten, tapi sampean aja anut kula. Mumpun Gusti keliru lah, sing penting bener. Tapi wis pengiran tak sing paham ndonga kula. Kula ora usah mbok amini. Mumpun Gusti keliru lah, sing penting bener. Maksudnya keliru lah ngeten, Gusti masih kula keliru lah carane nyembah jenengan. Tetep nyembah jenengan kuwi bener. Jenengan pantas disembah. Maksud cara kula salah ra Allah, sing penting jenengan tetep pantas disembah. Cara kula salah ra Allah. Mergo Allah niku kalian kekasih iku ora nuntut cara sing bener. Asal pas untuk jadab. Jadab iku ya rada saenake dhewe. Mergo ana wong iku wiridan ngeten. Ya Allah, mbok kalau mau pergi itu bilang ke saya. Engkau tak tatakno sepatune jenengan. Mbok kalau mau pergi itu bilang saya, nanti tak carikan kuda terbaik. nanti saya hias terbaik. Terus teng cerita niku Nabi Isa itu liwat kila Nabi Musa, tapi teng riwayat-riwayat itu Nabi Isa. Nabi Isa rak nabi paling ra ngamuk, niku akhirnya ngamuk. Kamane ngamuk. Rumangsamu pangeran koyo kowe butuh kuda, butuh sepatu. Maki-maki mek Nabi Isa. Jare wong desa wae. Ya Nabi Allah, kula mboten niat ngoten. Kula nu saking senenge pangeran mbayangno pokoke kula urusi kula rumat. Dadi nek saking senenge pangeran apa diurusi, apa di rumah. Wani rumah. Ternyata Allah itu menegur Nabi Isa. Gila Nabi Musa. Ojo kok amuk wong iku. Aku seneng roh carane muji aku ngene. Ben wong muji aku sesuai cara pandang dia terhadap aku dhewe. Mulane ojo kok nut, tapi kowe kudu nampa ilmu ku iki. Ya ojo kok nut. Tapi kowe aja darane ilmu iku ora ono. Kowe ora ngaji kitab iku aku wis ngaji. Wong kok sombong, wong ora ngaji kok bantah sing. Nah, ilmu itu yo nak bener ya, senajan toh salah. Mergo wong brontong, brontong wanane salah. Ayo jajal, kabeh kiai ora dosa gedhe nak nuruti ilmu hakikat. Aku tak rewangi niku bela-belane agamane apa? Agamane apa kok ada bela-belane lho apa? Apa aku pangeran ndak bela-belane. Apa-apa butuh pembelaan. Tapi pangeran Piyambak niku sebagai zat yang tidak sewenang-wenang. Nak ngistilahno zate iku rungokno tenan. Awas kena salah paham neraka tenan. Nak ngistilahno zate iku Allah ngeten, "In tukridu waha qardon hasan." Allah ora dadi maf'ul bih. Maf'ul bih iku objek ta subjek? Objek. Allah ngistilahno zate kuwe nak ngutangi Allah. Ayo in tukridu maknane opo? Kuwe nak ngutangi Allah qardon hasanah. Ya Allah kok buta utang, mesti diutang akeh ya kowe. Tapi tiap wong nyumbang masjid istilah Allah intan suruh waha. Ya. Kowe nak nulungi Allah ya Allah nulungi kowe. Apa terus wong sing ngomong ngono ku salah? Pangeran apa lemah sehingga butuh pertolongan? Pangeran apa wis kere sehingga butuh utangan? Ora ana ngono jare Imam Ghazali jare wis pokoke nak masalah omongane wong isak, wong mahabbah ora ana ngono-ngono, nan pokoke ngono. Lain nak kedungo kayak aku, Gusti mpun salah lah, pokoknya bener. Mpun ini mesti bener, salah lah. Maksudnya kue nyembah pangeran salah lah, tetap bener. Wong perkara ini kue nyembah dat sing perlu di senajan to caramu. Nah, ya sopo sing sujud bener nih gini. Ara ono, tapi tetap bener wong sing mbok sujudi pangeran. Meskipun cara nih salah. Orang cara ni salah pi, tapi bareng dulu imam bersujud. Sebelum bersujud, tambah lo sujud. Jadi ni gue jurang eleng pengiran. Soalnya siapa sih solat terawih eleng pengiran? Modelnya dulu imam eh, bareng imam bersujud, bareng sujud, bareng sujud tu bersuwi. Mergo nyongkon imam bersujud, bareng dia dulu asam bersikat. Ung sujud kok ketun. Wah asam. Aku sekadung sujud suwi dibeli imam wis. Lha iku wong sujud ning pangeran kok getun. Iku dosa gedhe ta dosa cilik. Tapi pangeran yo maklumi wong caelek ngene wis dibarno ngono wae. Mulane wong aja kaya kiai, aja kaya ulama. Ulama mbek kiai tetep ana salah wong trimo manungsa. Kadang darani sujud tuh narang ini rasa, salat narang ini rasa. Tapi ana ulama sing sak dhuwure ulama. Wong nyembah pangeran kok rasa, keliru Allah ya tetep sah. Wong nyembah kok rasa. Mulane kula nu ngaji kita mahal iki, cak sarang kata sing ngaji kula wonten cak selawe ngaji kita mahal iki. Kita mahal iku kitab ulama sing saya sadure ulama, dadi ulama e ulama. Sing iku yo nak guyonan. Sampeyan saya kita bedheki. Ana wong sujud sikile siji rontok diangkat sah ta ora? Jawab Mas. Mesti muni rasane Mustofa. Apa sira kelakuane Mustofa? Kok syarat sujud itu pitung anggota, gathuk, tangan loro, dengkul loro, lapan. Wong nak cara kiai sing fanatik gak dipetek wae. Rasa. Suatu macam lah. Aku rasa mbok feki ya iki suwene feki. Feki mangsa mau karo. Oke, okay, sepakat Mas. Sujud itu anggota itu. Kira sujud itu. Pas imam itu mas dhewean. Dene nak ngimami dipetek, nak ngomong ora. Dong didelok wong akeh. Wis. Berarti sujud itu nak ngono sah.

Ya nak wes ngene iku aja pati anut ulama sing rondo ngawur sithik-sithik ora rondo bener ora sing muni. Sah, mung digo murtad, sah kok digo. Tak korok. Ngeras. Kuwi aja anut aku. Kuwatirku ora iso nerangno kaya aku. Pokoknya gak ada batasan dan baik kiai. Pokoknya jadi Gus Bang ini. Lihat ini apa? Mbak Rano. Walaupun bolak balik ditakoi tiang ngoten itu. Perkara ini aku muni anut Gus Bang. Tapi balik ngerang no raiso ya. Prono kan? Nggak ini kita menerok sama muni anut aku. Nggak nak pas ngerang no raiso. Paham ya? Pokoknya jadi Gus Bang surat itu ngawam. Apa? Tapi rasa perkara ini mantan Fatihah itu lahan sujudnya orang dipetek cara aku rasa ya wes yang cara kue, ada cara pengiran ini cara kue, ada cara apa melalui ada ulama, ada wali, kadang itu ditegur pengiran apa ada ulama terus dibener pengiran terus ya kayak Nabi Isa ditegur pengiran tentang nyalahno tukang sepatu sing ape nyiapno sepatu. Nabi Muhammad ya tahu ditegur pengiran mergo duwe teori sambutan ninggone tokoh-tokoh Quraisy mengabdikan Abdullah bin Ummi Maktum terus jadi sebagai nuzul abasa wa tawalla anjarillah karena kadang kalau orang itu ulama itu orang kronowani buatan ono fatwa-fatwa ulama sing kadang kita itu rapati srek dalam konteks Jawa dalam konteks Indonesia saya bisa gini ya karena dididik bapak, dididik bangun, dididik guru-guru kula. Nah jadi bapaknya iya, kifeknya oleh kecangkeman ya. Wong abangan ra tau salat, bareng ditobatno kiai gelem salat. Salat pertama langsung gak disahno perkarane ora tumak. Ora ora rasane nyolat to ngabangan wae angel ra karuan. Dene karek muni. Ras. Ati kok atos nganti ngono jare Pak. Lah ya dalam hal seperti ini nurani kita berontak. Mosok wong abangan ra tau salat, salat pertama langsung dihukumi. Susah opo sih menengahe ra usah kecangkeman. Lah tapi kowe ngesano salate terus berarti kowe ya kaya goblok kok salate ra bener kok mbok bener mbok garo terus. Lah sing bener piye jare Pak? Kulo nggih takon. Lah sing bener seperti Pak. Susah meneng ae, wis meneng ae. Tak takoni. Mbah ya, bener salate bener ta ora? Ya salate apik. Mboten salate tiyang niku sah ta ora? Salat kok barang apik kok mbok soal jare Bapak. Mbok barang apik kok mbok soal. Wong salat barang apik kok mbok soal. Zaman Nabi Sugeng istilahnya orang kok rasa solatnya didandani, solatnya dibener. No, tapi kau cuma nirasa. Ya umur tahu solat selawasi puluhan tahun bareng solat pertama, kenangan ya Mbak Arani. Ras. Mana bener Imam Syafi'i? Imam Syafi'i es presiden fakih. Nak komentar dengan fakih. Wahada kosin lam jadu kol buru tu kok. Kalau ni wapal nanti mari Imam Syafi'i. Ruang no tenang. Imam Syafi'i itu ngendikan itu. Fakihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu fa hadha qasin lam yadhuk qalbuhu tu qa wa hadha jahulun kaifa dul jahli ansahu dadi wong aja milih salah sito kowe ora oleh dadi wong sufi tok ya ora oleh dadi wong fakih tok nek dadi wong fakih tok atimu atos karane mau ana wong takluan lagi salat salate darani beras lha iya wong sungkem ning pangeran sujud kok darani rasa. Lah niku nak diwalik bahasane ra. Oh sujud ning pangeranmu rasa. Wani wong fakih tak tantang. Ayo sapa sing ahli fakih? Ana wong awam salat rubuh gedang gak tumaknina gak apa. Salate rasa Gus, mergo sujude iku sikile diangkat. Wis tak jawab. Sujud iku sungkem ning sapa? Ning pangeran. Ana sungkem ning pangeran rasa. Sing sah sungkem ning kowe. Wani dene. Orang aku syaratnya saya sujud sing ditompok apa iku kudu ngene kudu ngene. Lah kaya kenal pangeran ada terus gawe. Sing bener ora ngono, wong latihan iku bebas. Nek lomba kudu bener ati bener. Wong salate latihan kok langsung. Fa hadza qasin lam yadhuk qalbuhu tuqa. Terus dawe Imam Syafi'i wa hadza jahulun kaifadul jahliyan sahu. Sing wong sufi ku gobloke ra karuan. Piye wong goblok kok mimpin ya ora oleh. Saleh sufi takoki. Salate sah ta ora? Sah. Lha wong salat ora nganggo aturan. Nabi ngendikan sallu kama ra'aitu muni. Usolli na salat kudu niru aku. Lan jadi Imam Syafi'i aja geman dadi sufi tok, aja geman dadi wong fakih tok. Sekali dadi wong alim kudu langsung dobel ya fakih ya sufi. Kok sampean wis bener ya ora fakih, ora suci. Iku malah jos iku maksude. Wis bener iku. Penting aja milih. Sak sinto. Nek ora kabeh enggak masalah. Paham ya? Jadi wis bener pilihanmu wis bener. Jadi ora melok sing kena dikritik sapa? Imam sinten? Mergo yo ngono. Sujud sing ora sah iku nek digo murtad iku. Sah. Jadi gue murtad sah, kalau juga tak korupi Allah. Mas. Lain wong butuh ngaji. Ya. Jadi ulama, mbek wali wajib bono. Tapi kadang-kadang kita tahu ninggal lo dawe ulama, tapi ora krono gede. Anut ulama sing luwe, roja luwe arep-arep ning pengira. Mergo kadang fikih Rasulullah ya fikih model ini. Kulo bisa memberikan beberapa contoh, tapi sampean ora oleh anut aku ya. Cuma ngrungokno ilmuku nak bantah kualat dunia akhirat. Tak jamin kok ala. Orang krono kula malati, jan kowe sarap tenang. Ada orang yang pegawane iku nyolong. Terus pamit Nabi, ape Islam tapi tetap oleh nyolong. Tapi jare Nabi, ya ora muni nyolong halal ya ora. Tapi ge salat tetepnya, ge salat. Tapi kalau ning nyolong ora iso. Nabi menten, bareng ngene nire sahabat ana sing protes. Ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan dia tetap boleh nyolong? Jawabin Nabi, sayan hebu mayaku. Engkau angker sering sholat tak mendo-mendo dewi songko. Ya. Ono sahabat medit, calon-calon sahabat medit. Ya Rasulullah, saya ini gelem Islam. Tapi kalau rasa neng Islam, gue sitok zakat, zakat besok tak kok. Kalau niku medit, mereka boleh dua, gue angel jadi kon. Kurang, kok penak deh. Nabi ketika nih serapopo medit, sementing dia sholat. Sekarang sahabat yang protes, ya. Menurut sahabatnya kok ngurukin Mustafa-Mustafa, gak senangnya protes. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu engkau biarkan tidak zakat dari Nabi? Engkau nak wis Islam mak lomo dhewe. Ya ngono ta. Nak wis Islam? Ono nek sing ape masuk Islam ya Rasul kalau belum Islam tapi mau perang, perang itu bertaruh nyawa. Mboten purun kula nak perang. Jadi Nabi ya yes, mending ke Islam. Jadi Nabi. Terus ana sapa? Bagi ya Rasul biasanya jenengan wajib no jihad kok niki mboten wajib no. Engkau nak wis Islam suwi, seneng Islam ora jihad. Di. Podo, uang sing ra iso sholat, terus sholat pertama rasa bener no. Engko anggero kanca-kancane gak angkat sikile ra gak diangkat dhewe. Maksudnya aku sebagai wong alim ngiasno ngono, paham ta maksudku? Paham? Engko anggere kon jamaah terus, liyane kok gak ngangkat sikil, suwe-suwe ra sikile ora diangkat dhewe. Timbang mbok loro pertama langsung gak sido. Sholat. Yo tadi termasuk kearifane Nabi, kabeh ora sepuntan, ora bareng. Lah kita ini memaksakan Islam pertama langsung bener salate, bener zakate, bener. Wong kowe dhewe sing kiai bener sithik-sithik kok wong liya kok langsung. Lah pentinge ngaji gitu. Terus wong kudu ngerti kabeh iku proses. Ya kabeh menapa proses. Neng awal Islam niku Nabi Allah nate ngembarno hukume khamr. Orang ala lo yo ngembarno hukume khamr. Iku nggone ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakar. Termasuk nikmate anggur adalah kenek mbok nggo sakaron. Sakaron apa? Sakaron apa? Mergo dhisik iku awal Islam wong gersumpek kok gak ngombe anggur ireng yo ngeluh. Ya roke ni mugo rat ngawaji mulo ya ronto. Gendhi rokok niku mergo. Mulane kula ngaramno rokok ora wani, perkara niku gendine no. Gendine aku. Ya padha pinter aku sono. Dadi tattakhizuna minhu sakar. Rongono nggih wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakar. Wes. Barang wong Islam mulai perang. Niku durung ngono lho. Masalah kula gurune jenengan tapi ora usah ngono. Tapi kudu paham. Barang wong Islam perang, Gus. Sing wong kafir ngombe arak wedele ra karuan, sing wong Islam mau ngombe banyu putih kudu mati. wong gendeng iso wong waras. Wah, ya lara. Akhir sahabat-sahabat. Wah, awak dhewe nek ora nduk ra nyabu ra kendel. Tapi aja tiru lho. Wis pokoke aku cerita, mulane aja rungokno. Ya. Akhire rada ngeflek. Wontel lho sedeng ra pati sadar. Ya ora kabeh sahabat sing rukin-rukin niku maksude sing rada-rada niku sing. Nah, sahabat papan atas itu seorang ngono. Akhirnya masalah khamr pangeran ngendikan ul fihi ma ifmu kabir. Tapi wa manafi'u. Manafek linnas itu contohnya orang kok ngelalekno utang mboten nak perang itu terus kendel perkarane rondo. Perkarane musuhe kudu mampu kuwendel. Kene waras. Wedi. Akhirnya sahabat sing karo Rusin kreasi. Ayo rondo ayo. Ayo. Lah iku pas iku pangeran urung ngaramno. Mulane khamr itu jare ape ahli ta. Are khamr itu hukum sing diharamno bertahap. Pertama di barno. Aja muni salah lo ya, awas kena muni salah kutip. Kadang-kadang santri kula salah kutip. Cara Gus Bu awal Islam khamr halal goblok. Gak diharamno di barno itu di. Di jarno maknane di halal atau di barno? Di jarno. Maksudnya ora dikomentari. Pertama dikomentari fihi ma ismum gabiyah. Tapi sik dikomentari wa manafi'u linnas wa ismuhu ma akbaru min nafsi. Iku ana sahabat sing karo gendong-gendong iku terus nape perang. Lah dalah sial ten. Ana sing mati. Di mati mut iku. Bareng mati turun ayat khamr haram. Terus sahabat dhe takok. Niku ruhin minum Rasulullah. Tapi di perang, ini hukumnya sepudi, terus kadung, terus yang ngotongnya, pas mati dia mau tenang. Sama nak takut ya jujur, pas mati yang ngotongnya kita sewonten arai. Tapi dari yang jenengan umum nona arah. Akhirnya pangeran dibelani rugen, cakritengnya dibelani. Disebut laisa alal ladzina amanu wa amilus sholihati junahum fima ta'im. Ora apa-apa wis kadung. Apa meneh motive kendel mah. Dadi tau ana nginum arak dibela pangeran. Tapi matine mergo perang ora oplosan, paham ya. Dadi ku matine mergo napa? Perang. Ngombene sithik jek sadah. Mulane jek iso perang genak kakean kan. Dadi sak kelompok rugi wis pinter. Sithik wae lho yo kanggo kendel tok yo dadi sono. Dadi mulane wong ngaji ben ro. Dadi wong aja kusuk tok. Mulane nak sufi tok goblok. Oke tok ati atos. Nak ora kabeh jos. Mile ora kabeh. Pokoke jare sapi ku fatihan wa sufian fakun laisa wa tidak. Aja geman dadi salah. Sitok pilihane yo fakih yo sufi utawa yo ora fakih. Ora sufi. Paham ya? Itu yang enggak termasuk yang dikritik Imam Sinten? Sahih. Milan di. Ila fakih sufi wala fatiha wala sufi. La wala. La ilaha illa wala ila nabo. Jadi wong kudu ngaji. Mulane dise tau ngalami wong kafir kendel mergo rondok nyabu, sing wong Islam wedi mergo waras. Mulane kul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u. Terus wa ismu huma akbaru. Bareng Islam wis stabil, khamr diharamno. Nak ape salat tok. Engko nak wis suwi oleh. Dadi jam 7 do ngefle, rugen jam 7 jam 8 ngefle. Engko setengah 12 sampai dhuwur. Gak, iku disebut la taqrabu sholata wa antum sukara. Dadi ora gemak, ora oleh minum nak mendekati waktu salat. Nak ado kok salat oleh. Bareng ngono ana sahabat bar nyabu, mergo nyabune jam 7 jam 8. Setengah 12 wis mari, tapi efeke ijek. Maghrib efeknya ijat terus ngimami ku masyur kulia jual kafirun akbudu ma takbudun wa antum akbudun apa akbud Pak Mume bingung iya pak akbudu ma takbudun hei wong kafir aku yang nyembah yang mbok sembah sekolah yang nyembah yang tak sembah awur-awuran nih wah ini terus akhirnya Rasulullah persoal aku piye kok ono imam model bodoh. Akhirnya Sayyidina Umar matur ya Rasulullah ini kalau keharamnya enggak jelas maksudnya nak haramnya ngeper ini akibatnya masalah. Terus akhirnya lagi ono fal antum muntar wis saiki haram to? Haram to. Lah nganti saiki. Mengane kira oleh istihad meneh mergo nganti saiki. Yo kan yo ora kena sumpek wis rokokan ae ora oleh jajal. Yo terus kuwi dalil wa mana fi ulin nas. Ora oleh wis. Iku wis bar cerita iku wis napa? Wis. Cuma dari pelajaran ini kira mengenai nak ono wong taluan gelem sholat cek sujudnya salah lah ya sahno Qurane salah lah ya sah wis menengah mana nih ngesano ibu menengah ambek dalan didan ya ojo langsung pertama sendak kepe bu toto sujud ra bener bu blus no ben nemplek. Mbak, iki kurang nekan iki. Kulo sering roh piye feke wong anak. Nak muridé salat di delok kok nguri. Sing gak macet, tutuki. Wah, patek nopo. Kulo kecilik wis mlingen kono nang ora gelem. Kulo mulai alit wis pikiran kulo sederhana. Mosok pangeran keren kaya ustadku. Kulo riyen mulai kulo mulai cilik wis para pangeran dadi protes. Mosok pangeran keren kaya nopo? Ustad. Sebutnya pangeran wapi ya aku ustad gue gila cili keyakinan gue terus keterusan nganti sani ya akhirnya gitu tinggal tadi terus keterusan saking khusnul dan gue pangeran gitu keterusan yang tadi kalau sering diprotes gg fakir tapi ya ngerti gue lo ya untuk mikir gue lo setengah apa udah takbir takbir fakir maksud gue lo ngerti gak nak sih perlu radisano ya radisano kayak mungkin harus mondok suwi tau jadi kiai macam-macam seleren miainnya macam-macam tapi gue nak sholat terasa gue bangku ini harus tahu sering tahu siapa kok sholatin apa di jalan rukun nggak sujud ramancat tuh tak kudok nana terus niai terus tau siap juga boleh sujud tuh kok orang mancat nomor dua pinter kok sujud rapi pinter sering pidato orang nomor dua pinter masuk sujud pinter wibu mesti pangeran ratrimo iya terus diuripi Islam kelakuan yang ngono tapi nak wong abang ya pun gak rumah nona gitu di ayat ini medeni kita apa wong nabes iman ngeroso iman iku terus ora diuji. Artinya iman niku diuji. Iku mau munamuni untuk iman nikmat terbesar bareng ra di dhuwit jebule lem. Iku jangan-jangan kita salah dalam hal ini. Tapi kita wari solusine. Rungokno tenan, tak ijazahi. Abdul bin Mas'ud itu jenis sahabat yang sangat-sangat ketat. Ya sinten namine? Abdul bin Mas'ud. Nah, tengene ilmu sapa disebut Ibni Ummi Abdin. Gelari sinten? Ibni Ummi Abdin. Niku-niku saking hati-hati nendek-nendek kok takok ruhin. Hen pe mukmin tak kafir. Ana mukminun. Aku yo wong mukmin. Duwamu wa Abdul bin Mas'ud. In qulta anta mukmin fa anta qulta anta min ahlil jannah. Niku Mas'ud. Kowe nak ngaku mukmin berarti padha karo pe mengklaim bahwa diri Anda sudah min ahlil jannah. Mergo kabeh mukmin mesti fil jannah. Kowe tak kabur. Wong kowe ra mesti iso ben husnul khotimah kok muni. Ayo jawab ana mukminun insyaallah. Sehingga kabeh murid Ibnu Mas'ud ketakok iki, kowe mukmin, mukmin insyaallah. Wis dadi gerakan napa? Insyaallah. Itu begitu tuh. Suatu saat Abdul bin Mas'ud ini kena nyuwun sewu ya, kena sahabat yang lugu. Lugu ya lugu. Ketika dididik Abdul bin Mas'ud, kamu jangan pernah bilang mengatakan ana mukminun haqqan, tapi harus ana mukminun insyaallah. Terus sahabat ini bilang, sahabat itu gudak sahabat besar yang populer. Ya sahibah Rasulillah, hadihi zalatun mingka. Kalau itu siapa orang kira? Hadihi zalatun mingka, ini kesalahan fatwa Anda. Aku bilang kaget. Ngomong aku tak kandani kok. Bantah. Terus mendingin. Wahalil iman illa antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Jenenge iman pengiran jadi pengiran itu permanen. Cek aku suwargo, cek ran rokok, angkriman, pengiran ayo bener. Mau kajen pengiran perlu gimana? Kok ono syaratnya aku suwargo tan rokok? Kalau ini buatan penting. Mangis Abdul bin Mas'ud. Sudah tuh wangi sih. Semenjak itu beliau menghentikan gerakan anak mukminin. Artinya gini loh. Saya kisah Nabi Dai. Umpomo malaikat Jibril ngandani aku bah, aku ahli rokok. Apa terus tak batal loh aku menilai-ilai itu? Enggak, sama jawab saja. Enggak bisa. Paribasane malaikat Jibril mung kan akeh darani bahak kowe ahli rokok. Terus aku ora wani nyembah pangeran. Mesti malaikat Jibril ndak gitu maksudnya mesti. Karena Allah pangeran iku kebenaran sejati. Allah perlu disembah ya kebenaran sejati. Allah perlu disujudi ya kebenaran. Itu ndak bisa batal dengan nasib kita misalnya kita min ahli. Nah. Paham enggak maksudnya? Mulane wong nek nyembah pangeran wis nyembah senane kok mikir awake dhewe. Sujud bareng sujud nang Allah. Mun tak rewangi ngeten nang kula jebule mlebu. Wong Islam amatir. Berarti mengkonvensi sujud ambek kepentingan diri. Nah, mulane kula wau marai nak wiridan Gusti, salah ra Allah. Sing penting ben. Mulane kula nak ndonga sering ngoten, ya Allah, iman kula salah lampun, salat kula salah lampun. Sing penting wong sujud teng jenengan mesti bener. Wong jenengan pancen pantes di sujud. Pun amal kula jenengan ra tampa lah. Sing penting pantese tiyang urip ya khidmat jenengan. mula ngaji, sholat, zakat. Macam jenengan pantas dikhidmati, pantas dipilo-pilo. Soal kula pun rokok gampang, tapi mesti urusan kula, gak mengganggu derajat jenengan. Nanti wiridane ku salah ya lah, tapi sing penting bener. Iku jenenge makom tertentu. Iku jenenge makom isa. Mulane Sayyidah Aisyah Rabi'ah Adawiyah yu. Rabi'ah Adawiyah malah parah meneng. Luwe parah timbang kula. Kula ta jek apik, gelem mulang, gelem ketunan jek apik lah jek. Jek waras lah. Jek roh wong kula kan jek roh nang jenengan jek roh. Rabi'ah Adawiyah marah parah meneng. Dinak dalu iku gawa gelas sak cingkir, gelas ya gelas-gelas tenan. Ambek gawa obor. Tapi jadi roh kan. Mergo kowe mesti darani gendeng ra darani jadab. Ya Rabi'ah, kenapa kamu bawa obor sama gelas? Akan kubakar surga dan kupadamkan apa? Neraka. Mbok iya wong sak gelas kabeh kok. Kenapa ya Rabi'ah? Jika saya terlintas bahwa saya menyembah Tuhan karena ingin masuk surga, akan kubakar surga. Dan kalau saya takut neraka, akan kupadamkan neraka. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, besarkan tubuh Robi Adawiyah sehingga neraka hanya untuk saya. Lainnya tidak cukup nang lebih neraka. Piye jajan. Nah, pancen kula nyembah jenengan demi golek swarga. Swarga obong sak niki Gusti ben kula ora iso mlebu. Mergo nyembah pangeran kebenaran sejati sing ora iso dikompensasekno dengan kondisi kita apapun. Mulane kabeh ulama iku jarang ngelingno suul khotimah. Mergo nek wong dielingno suul khotimah kadang nyembah pangeran iku ora nduk rugi, ra rewangi ngeten Gusti jebule nang kok suul. Mulane khasi ulama iku jarang do bakas napa suul khotimah. Paham ta maksud? Paham tenan to ora? Mari kula suwun bakas suul khotimah yo aran-aran wae. Piye-piye kita nyembah itu mesti ben. Soal kowe di kekhawatiran sebagai manusia, jangan-jangan saat suul khotimah langsung dungo, wa ini a'udzu bika min suil kita. Tapi ora usah dijiwai. Paham sing kata maksud. Ya mulane iki jenenge ngaji, mulane ilmu permanen, mulane terus Abdul Ibrahim terus sumpah ngambil wong iku. Ya Abdul, iku mulane jari Imam Ghazali ora ana wong insaf koyo Abdul bin Mas'ud. Terus tiang ini suwader tenan. Lho nggih misale sampean saiki tak bedheki ngene. Rohin tak bedheki. Hen, jawab gini, iki tak praktekno. Dhuwit sak miliar, dhuwit sak juta iku akeh endi? Akeh sak miliar. Yakin? Terus kowe muni kene, kowe kan gak iso muni ngene. Dhuwit sak miliar, dhuwit sak juta rohin jek pinter lah jawab kira akeh endi? Akeh sak miliar. Kowe ora iso muni ngene. Gunane opo Gus roh tok ora duwe? Dalam hal keseharian saja kita ditakoki dhuwit sak miliar, dhuwit sak juta akeh endi? Mesti kita jawab. Meskipun kita tidak punya uang 1 juta ya tadi sak miliar. Karena akal kita akan tersinggung kalau kita bilang akeh sak. Sama kita nyembah Allah, pokoknya Allah itu pangeran pantes disembah. Kita enggak urusan apa kita untung apa kita rugi. Kayak kowe muni 2 tambah 2 4 padahal enggak mesti mendapat hadiah. Karena 2 tambah 2 4 adalah kebenaran sejati. Lha iku disebut qauluhul haq. Nek wani nyembah pangeran yo eling nek Allah iku hak. Hati itu yang barang mesti bener. Nah kadang orang nyembah pangeran wedi nasib dhewe suul khotimah tu husnul iku jenenge mikir hadun. Karena soal ke protes, tapi wong kan oleh khawatir Gus. Lho nek aku khawatir langsung njaluk pangeran apikan. Gusti kula khawatir suul khotimah. Mun kula nyuwun supados husnul wis bariku nyembah meneh nek nganti kowe was-was terus berarti kowe diridu setan. Utawa kancane setan. Mbok suwe-suwe ya kowe iku setan. Paham ya? Wong nyembah pangeran kok dianalisis untung rugi rugi. Semenjak itu ra ono gerakan ana mukminun insyaallah. Mulane kita kok emos, kowe mukmin ora? Mukmin. Wis ape wis ra usah apa? Lha iku paling angel. Artine ngene, kita nek wis muni iman ya diuji mbek pangeran. Tapi senajan to diuji kita ora lulus lah, tetep sujud kita iku bener. Mergo kita nyujudi zat sing hak. Mulane kula nu yakin wis tak Gusti ibadah niki mboten lulus lah ibadah teng jenengan. Tapi ngibadah teng jenengan mesti bener mergo jenengan pantes disujudi, pantes diibadah. Paham niku maksud. Mun yakin nggih. Ya nah, mulane qauluhul haq. Mulane warka'u ma'ar rahim. Sekon rukuk ya rukuk, ora usah mikir ditampa ta ora, cangkeman. Sujud ya sujud, ora usah mikir ketampa ta ora napa. Mulane kula nu sujud tak gegam. Kula makmum rukun yo tau, Mustafa yo tak padha terus imamnya rasa, mereka raine kok ISIS ini orang serapi. Nak saya rugen, wah imamnya liberal, orang serata pikiran. Pokoknya yang bersujud ya apa. Imamnya sujud ya melet nopo. Sujud nah kesuwen yang mau kepeket dulu. Sujud kok nopo. Mau nanya dengan terpulang. Boy kalau suwon senang pangeran sing tenanan. Ya. Nak sampean muni siji tabah siji loro padahal ora ono sing bayar. Mosok sujud mesti benere sampean ket. Mane kula suwon ya nak sampean pengen seneng pangeran tenan wis ora usah wedi suul khotimah, ora usah wedi neraka. Ciri utama sing seneng pangeran ku Allah ta khaufu wala tahzanu. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanu. Nak wali tenan yo ora diwedi, ora duwe susah. Ono wong sujud kok wedi. Orang suul khotimah, orang tetap rajin tombo pengiran. Berarti kejadian dia khauf, dua su. Sama jenis kayak nak sujud yang turun gusti, maturun sangat. Kau semua orang jenengan takdir sujud. Kau senang tak? Mungkin jenengan takdir kau nopo. Malah ni Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin nak solat sedina pengiro sewu, pengirohin. Iku orang kok gara-gara niat sewu buatan. Kau nanti diceritani bapak. Nudik ni kau mau solat rong rokaat. Bareng sholat rokaat itu nangis matur nuwun gusti jenengan nedir kula sholat bukti syukur kula ten jenengan jenengan nedir sholat kula sholat malih rokaat bareng sholat malih rokaat matur nuwun gusti jenengan nedir kula nambahi sholat kula syukur sholat meneh nanti akhirnya saya ora krasa kowe tau nglakoni imam. Imam lagi enam wis ngira apa piye ngono lagi wis ngira kula ngira berum kabar tu, mana pak orang menjadi wali nalilah, nalilah, you know? Karuan kulo, misalnya solat rapati bener lewat jalur wali, lewat jalur ulama, lalu ke jalur apa tu? Jalur sabar kiri, rasa sabar, suge lobo, rasa suge. Ayo melak jalur apa? Wali kan syaratnya lewat jalur ulama, suge lomo, kiri sabar, melak jalur timus. Ke ulama rapal jalalen. Jalur fakir sabar ya ora. Sabar. Gampang sugih lomo. Tapi lomane sugih zaman akhir paling sambil jat sing dilomakno. 1 juta sekakian. Zaman Abu Bakar dari sambil jat 300 miliar Kanjeng Nabi. Ana di lomo zaman akhir. Oh diusir bojone yakin. Abu Bakar di dunia 300 kape be Kanjeng Nabi. Abu Bakar keluarga mau digali opo? Kulo digali kali. Opo Allah wa Rasul. Wani ini. Mus, misalnya bujo mentakok, kamu sofa kayak radit duit. Wis tak terobos, ya aslinya serah duit. Malah fitnah, aslinya serah duit kamu ini. Paham gitu, terus ini kalau suwon kita anut ilmu hakikat gitu. Pokoknya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi gue itu durang, nak kabeh itu hakikat itu nya la ilaha illallah. Wes mesti, cek suarga cek rokok, pokoknya sementing. Soal kowe salah jenenge manusa ya wastagfir lidam. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir lidam digawali mukminin. Jadi gamane hubungan pangeran ngaten to. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wes kowe yakin mesti bener. Wong iku kaulul hak kalimatul haqqin aliyah nahya wa aliha nam. Terus kowe ning dosa misale hen. Gusti kula tapi nate sering delok nang prapatan wong blodor-blodor ngene terus astagfirullah. Bariku kowe tuh niki profesional Gusti. Kalimat wau thayyibah lulus Gusti. Soal salah kula nggih astau. Sehingga jelas ukurannya jelas. Sing hak yo tetap hak, sing kepentingan kita di sepuro yo muni. Napa astau? Aja dicampur aduk. Jenengan tak arani pangeran, syaratnya nyepuro kula. Nak mboten nggih mboten lho yo neraka kok malah. Ngakoni pangeran jadi talek. Paham iki maksud? Lan fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal ana salah yo wastagfir. Nida, gampang tuh ajaran gue, gampang banget. Terus gampang bener, gue sesuai Quran hadis. Gue ya bener, gue lugu mau yura sufi. Jadi Imam Syafi'i ngeritik sampean raisor. Saya kan tidak dua-duanya. Aha si bano tanyongko sopa anasu menuso ayut roku ingin to dimbarno sopa menuso ayaku. Krono yang terus ngantol, terus domucap sopa anas. Ayo bikoli, terus saya kelan pengucapi anas. Amanna iman kita. Manusa iku apa nyangka nek wis muni amanna wa hum khalite para manusa la yuftanuna ora den uji sapa annas. Ayuftabaru nate sing ora den uji sapa annas. Bima kelan perkara ya tabayyanu tetep ya niku. Tak nggih tak napa ya. Ya. Ya tabayyanu kang dadi jelas. Bi kelawan ma apa hakikatu imanihi. Apa hakikate imane annas. Dadi wong iku aja geman ngeklaim nak dirine iku wis steril. Nek nah, wis dijajal kok nang ruwet. Nazalat tumurun apa iki kaulu ta'ala fi jama'atin ing dalam jama'ah manut kang padha iman sapa jama'ah. Tapi fa'ad mongko ngarani huming jama'ah sapa al musyrikun pira-pira musyrik. Jadi muni iman terus diuji mbek pangeran ditakdir disiksa wong musyrik. Ya mana terus piye imane diuji. Ya kok sampean ngene iki munamuni seneng nabi diuji. Munamuni seneng kiai diuji, munamuni seneng madrasah napa? Misalnya sampean seneng masjid, lha ono imame ra nyenengno. Latihan khidmat masjid pengurus takmir malah men debat tukaran. Nah, itu diuji kudu sabar. Kon sering dilabuhi kudu sabar. Latihan seneng kiai dulu kiai ini aman tukang ngongkon ya itu keselam ya sih kudu diuji kudu napa kayak bulan latihan kiai di umat kayak rugi ini kudu sabar kudu diuji pas latihan kiai pas murid sial ya kudu sabar ya semua walau kefatna nalan teman-teman menguji yang sunnah Allah dina yang mengakai mingkau dihim sangking sedurungnya periode sahabat nah itu diuji faklai alamana maka bakal bersa sopa Allah Allah Aladina yang mengakai soda kau ngamuk tu bener sopo Aladina fi iman ini dalam iman yang mengakai ilmu musyadat ini nyeksi Allah perso kelawan wes nyeksi ini tenang terus wujud Allah itu perso barang sing rong terjadi itu jenenge perso tok tapi nak barangnya sujud jenenge ilmu musyadat walai alaman alam ini bakal perso sopo wa ta'ala al-kadibina yang mengsing korokah bevi dalam iman munamuni iman barang diuji di servis wa musyrik ternyata balik jadi musyrik berarti buat tenang. Terus am hasiban atau yang kau sebab lagi nama ngake yak malu nak angkut dong lakukan sebab lagi nak saya ating berapa ngamal lele aisyir kata kisah ngamal lele wal maasya lan berapa ngamal maasya ayas figura engyen to iso nyelip iso ngalah no utawa iso ngelolos no sebab ngake naik gitu apa orang-orang yang berbuat kesalahan tu mengira bahwa mereka bisa lepas dari saya yufaw itu nate kisah iso ngepot no sebab ngake naik gitu. Mana nih ketika nih pangeran je, wong nakal nakal, wong anti wani nakal. Apa mereka mengira lolos dari saya? Nacor bahasa ini. Apa mereka lolos dari mengira lolos dari saya? Gak mungkin. Yufab itu nah. Tegasnya soal lolos no sopo ngake naik gitu. Falanan takima atau falanan takimu mengkoranya sok itu minum sakit mengake. Saai kau elek banget bisa. Tegasnya elek banget apa ma berkoro. Ayolah di tegasnya berkoro. Ya hukum nakang gawe hukum sopo ngake juing ma. Hukum utai hukum mengake ada ikilah hukum. Di kulo suwon sangat ya, terus niki kulo suwon dan kulo lagi pun umur sampaian KBW seumurnya. Boleh nak iman dinikmati guys, boleh berbi fadlillah, berbi rahmati, fadli dari karena boh, fadliyah fahu. Boleh nak iman sing suwon nang, sama ada orang mikir swargon rokom pun, niku gampang swargon rokom. Saat ini pun dirobong robi adawiyah, nerakane dia pun tipek, nerakane menopo tipek. Jadi robi adawiyah besarkan tubuh kami sehingga neraka hanya memuat tubuh saya. Dan siapapun gak bisa lagi masuk. Ya mergo ngoten niku nggih, wong iku kudu seneng pangeran. Seneng pangeran. Ya soal pangeran janji iki kita mlebu swarga, nggih seneng janjine pangeran. Tapi iman kita kudu ikhlas. Janjine Allah mbok tafsiri saking apiane Allah Subhanahu wa taala. Kulo bali di malih nggih, kulo iman be Allah kudu ikhlas. Tapi kita melok seneng nak dijanjini pangeran mlebu swarga. Tapi kita yakin janjine Allah iku mergo Allah apian, ora mergo iman kita. Nah iman kita mergo al-haq manjen Allah pantes di pantes apa di iman. Pamane disebut kalimatul haqqin ali anahya wa ali anamu. Bagian ku wa ali anah. Tahlilan ngene wa ali atabi. Wa ali terus ali anahya wa ali anamu. Wa aliyah nufas insya Allah minal aminin apa? Langsung minal aminin insya Allah ta'ala apa ta'ala nah, sebagian dia itu aliyah nahya wa aliyah namut wa biya nufas Allah sing meri-meri tani wa aliyah ngosok apa mas? Kenapa mas meminta itu? Aliyah nahya nani Jawa Timur wa biya apa aliyah? Ana sing ngopi. Ngopi ali. Ngorane rembang ngopi. Tapi yo keren kene lho, alih ana ya. Mergo dipimpin Ki Mustofa, Ki Pilihan. Ki Mustofa manane ki no. Di sana rukun ge angin, rukun manane angin no. Hadir. Lara jeneng lengkape Mas Rukin, wong sing diistirahatno pangeran. Mulane diistirahatno kok sugih kok rezeki. Mas Rukin niku manane istirahat iku manane istirahat, nah Mas Rukin di istirahat mulanya ya, radut diistirahat di tenan dene. Nah Mustofa iku pilihan. Lan kula mangkel kowe dene. Wong pilihan kan dina pitok saingi. Lan kula tak anggap parah dene. Tapi oleh niate niru ku apik nggih. Dene niate apik, kula protese niate yo apik. Kula ora seneng kekasih Allah disaingi. Dadi kula nek ora trimo. Lah iya kan Nabi kan Mustofa wong sing dipilih pangeran. Kula sange senenge Nabi ra seneng nak Nabi napa. Bisa ini. Jadi kalau yang benar protes kalau Mustofa yang benar, tafaul kok oleh. Jadi Mustofa yang benar kalau benar. Sampaian yang benar kok ngambil sikap. Jadi yura sufi, yura kafir. Yura sufi, nasib benar kau lah nih pangeran. Wah pas sih ya, mesti benar. Abdullah, no? Jadi kalau suwon sangat, ya. Kalau niku sering tahajud, sering ibadah, kalau sering nangis sama Al-Quran, nangis kalau niku Allah niku dat sing dohir sing jelas. Wong sering ingin sing makhluk wae tak arani panas. Artinya kalau nyifati sering ingin dengan sifat hakikat nak sering ingin ku panas. Sering ingin yura tau ngekei duwe aku, yura tau ngebono swarga. Iku wae tak sifati sesuai sifat permanennya sering ingin iku. Aku nak darani bani ku ya anyep. Lalu makhluknya tak sifati nganggu sifat sing sama mesti ini. Kok aku nyifati Allah nganggu sifat sama mesti ini. Aku ya tetap muni lahul asma'ul husna. Apa aku nak nyifati seringnya panas ngenteni untuk hadiah kok seringnya enggak yuk. Lalu nyifati seringnya ikhlas kok nyifati Allah buatan. Uang gue itu isin. Uang alhamdulillah jadi isin. Gue gak sampai naro. Uang gue itu isin. Faham ya? Gue tenang tak pandang deh. Penyifati seringnya panas untuk opah kok seringnya itu. Buatan. Kok gue sifati panas? Mergo gue kepengen nyifati sing ben. Gue nyifati Allah pangeran itu bener, bener kan? Nak bener itu butuh opah apa rapor opah? Rapor opah, gue kudu sing apa? Tapi sama nai sobat aku loh. Tapi ujungnya uang gue suka pengen buswargo. Gue nak pengen buswargo, gue jaluk fadole Allah. Gue mau apian jaluk iwai. Tapi gue coba kompensasi. Nombek syahadatul hak. Faham juga maksudnya. Faham ya? Awas kena rafar. Artinya nak pas syahadatul hak gue yang ikhlas nak darani Allah la ilah. Soal gue kepengen suwargo ya jaluk wae. Mergo Allah api. Faham juga maksudnya. Jadi orang saling dicampur aduk. Faham ya? Muni lai lai lai lai demi suargo. Berarti lai lai lai lai suargo. Penting apa? Suargo. Mereka lai lai lai lai anggap pasilah. Suargo anggap tujuh. Iku ngawur tak ngawur. Saraf tak gendeng. Ya gendeng saraf dong. Parah kok. Yang bener ya sepoknya lai lai lai kalimatu hakin alihan ahya. Jadi kemana lai lai lai artinya ini loh. Pokoknya jenengan Gusti ku la ilaha illallah. Kula urip nggih demi niku, kula mati nggih. Jemben kula tangi nggih gawa la ilaha. Lah pas tangi kuwi ikhlas lalah ning swarga. Ya men swarga tetep la ilaha illallah. Saking ngelawan widadari ya tetep yakin la ilaha illallah. Cuma ke manusa Gusti ngapunten kula tinggal. Kok kula bayangno sampean nang swarga ku rasane pangeran se langsung pola wayon. Pesta mau. Lah di bojo elek nang 20 tahun to. Oh ya apa tenan. Sekali Bu Suwarto. Widadari piro kan 70 dari. Mulai sing keriting sing sing lurus rambute sing sono kabeh. Sing elek sira ono kabeh. Oh ya sing duwe swarga rung disowani langsung ditinggal ya. Tapi pangeran apian ngono ya ora diusir. Padahal ora kula nuwun. Jadi mulai kalau suwon gitu dilatih, gitu dilatih. Wow, boh yo wong tu izin. Aku darani seringnya panas. Padahal seringnya ramu payahku. Mergo kepengen nyifati seringnya kelawan hak. Saiki aku yo kepengen nyifati Allah kelawan hak tanpa kompen. Lah soal kepengen swargo yo jaluk wae swargo. Tapi rasa boh kompen sasnya. Iku seringnya wong sing bener. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal kau yang rasa dosa yo wastagfir. Idam tiga. Soal ngerasa dosa, ya tinggal minta apa? Sepuh? Sepuh. Tapi rauh sama, campur aduk. Biar rauh sama apa? Ya kayak gue, biar bapakmu lah. Tak kok, bapakmu itu sopoh. Ya sing lahirin aku. Tapi nak lesu, ya jaluk mangan bapak. Terus kayak mendinginnya. Nah, tiga imangan ya bapakku. Nah, orang ya orang. Terus kadung bapakmu, kok tak leblok, goblok. uang hukum kok. Jadi itu hukum matematika buat campur be hukum sosial kan, ilmu eksak buat campur. Sugali gurumu beda iku ya hen. Hen, dua tambah dua piro? Ya tinggal bu guru, kalau ngasih uang tak jawab 4, kalau enggak tak jawab 5. Jadi aku sarap tak gedeng. Gedeng dari Mustafa. Gedeng rohnya tak sih jawab. Lho kok sesuai ketakoi pangeran? Aku pangeran tau ora, Rehen. Ya tinggal itu. Kalau jenengan ngekek kula swarga ya tak anggap pangeran, ora ya. Ora, sarap apa gedeng? Gedeng. Ya mlane wong duwe isin, mlane adinu aqlan wa ladina liman. Mlane ikhlas ku iso dilatih. Carane yo nglatih ngono olah pikiran. Nara iso ngolah dhewe anut ulama, aja mbolah dhewe malah repot. Paham ya, terus niku kula suwun sampean niru Abdul bin Mas'ud, betapa beliau sadar terus ngendikan mau iya yo iman iku mau iman bi Allah lan Rasul, lan Allah iku wis hak. Cek imane bener cek salah, anggere iman yo ben. Jadi misalnya ana wong kok sujud salah, sujud yang pangeran wis ben. Soal engko ape mbok dandani yo mbok dandani carane dekne sujud tapi nak sujud ya mesti bener mergo nyujuti zat sing perlu di sujud. Pun nggih sepakat ya awas masalah kok. Nggih yakin nggih. Mante sapane wong kana ana sapa manung yar juara parep sapa man. Eh ya khofu tegese duwe kuatir sapa man. Diko apa ing ketemu ning pangeran. Mesti wedi ketemu pangeran dalam keadaan ra iman fa inna ajalahu. Mongga sak temne ajale Allah, manane ajal sing ditentokno Allah bi ikman iku laatin, intine mesti teko. Fal yasta'idda mongko becik persiapan sapa wong lagi maring ajal. Bawa te Allah wa sami ibu dat sing midanget li akwali ibadi maring pira-pira pengucape kawula ala li mudat sing pirsa bi afali lan pira-pira prilakune ibadah. Wa man tasabari wong jahat iku gelem merangi sapa man jihad harbin lawan perang kang iku jihad to jihad kang iku perang saling lawan kafir aw nafsin to perang lawan hawa nafsu apa di jihad lawan nafsu we perang muapa lawan hawa nafsu de duwe duwe kesempatan terus ora gelem iku hebat temen fa inna majaitu ngene fakir sing syukur ya barokah fakir kita ora diselera barokah ganti selera rapati kagan mak maksiat. Tapi nak kesuwen fakir lali pentingnya berjuang nganggo duit. Mulane aja suwe-suwe. Yo kadang-kadang fakir dilereni. Nek nak kesuwen nganti ra roh pentingnya jihad bi amwalihim. Tapi nek kesuwen sugih kadang yo lali jihad, ilinge nafsu. Padha ora jelas. Wong panjenengan ora bakat ra jelas. Fa inna ma yujahidu angin pestine yo jihad sapa wong di nafsi demi awak dhewe ne wong. E fa inna manfaat jihad iki mengko sak manfaat perjuangane wong iku ya lagu manfaat gede wong dhewe lalillahi ora kok krana. Dingaten nggih kula warai tenan nggih. Sampeyan saiki maca selawat ning Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saiki sawangane kan kuwe ndongakno Nabi. Padahal Nabi ra buta dongane sampeyan. Mergo kita iku saking senenge Nabi maca selawat. Ora usah mbok maknani, mbok maknani repot. Nabi tak dungakno ben ketambahan rahmat takdim sangko apa. Wah, ora tak dungakno kok berkurang rahmat. Wong kok kurang ajar nganti ngono. Nabi wis ndat paling disenengi penge. Tapi kita bukti seneng ya dungakno Nabi. Padha kowe buta seneng pangeran muni nulungi pangeran meskipun hakikate Allah ora buta pertolongan. Tapi apa istilahno date ngene apa intan suruwaha yansur. Istilahnya data ke intok keridu woha nak kue ngutangi Allah. Niki penting kula aturaken iki berarti sane kene campur aduk. Ana wong seneng ilmu hakikat ora ro fikih, seneng fikih ora ro ilmu hakikat akhire kacu. Wong fikih ngesalno ora sujud darani rasa, wong nyembah pangeran kok darani rasa. Nyembah pangeran berarti sayo pangeran berhak di tapi ana wong sufi salat ku mu atine tok eling pengiran tapi rukuke ra bener, Fatihah ra bener ya padha dene. Lan aja geman fikih tok, aja geman sufi. Sing bener iku ya fakih, ya sufi. Utowo ya ora usah fakih, ora usah sufi. Nek wis pilihan terbaik mumpung ngadeg kula. Wis aman ya, golput. Misalnya nek arah milih iki semoga aja milih iki, iku lumayan to. Lah nak carane ngilangi fitnah sausé iman ge wau kula warai kados diane ki Abdul bin Mas'ud niki kula mboten bosen-bosen ngelingno. Misale kowe bar iman lagi seneng bojo ditakdir pegatan. Ana wong ditakdir seneng anak, jebule anak enak, kalu kabeh ujian. Tapi nak kowe dawuhe pangeran Ini seperti innama ambalukum wa auladukum napa fitnah. Kadang azwat ki fitnah. Kabeh ku fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum ya adwal lakum. Anak mbek bojo iku adwal lakum. Jare pengenan yo musom. Carane ngadepi musuh anak mbek bojo piye? Lucune iku malah gampang solusine. Wa in ta'fu wa tasfahu. Penak nganggep bojo iku musuh yo gampang. Sepuro nak salah ku langsung sepuro. Engko ora gak dadi musuh. Musuh ora nak berhadap-hadapan. Jadi misalnya kayak muruhin jamu bojone terus ruhin nglayani jenenge tukaran to ora? Tukaran. Tapi nak ruhin mlayu bojone bedak malah mesra to keren dibedak bojone. Wah ruhin ganteng tenang nganti mlayu aja dibedak-bedak bojone. Mulane nak kepen ramusan mbek bojone kok diadepi. Paham nggih? Iku pangeran lagi rusuh. Karena em bojone iku musuh. Carane ngadepi di sepuro. Mereka nak ngadepi tukaran, nak ditinggal mlayu dibedak. Tapi gua ngeradarani mesra bedake mbek kamu. Tapi kan tetep lucu to dadi ini. Nang kok kan kowe kuat mlayu 3 kilo dene mau 1 kilo. Mergo mesti kuat sing napa? Lanang. Dadi pangeran iku artine iku hubungan suami istri mesti ana musuhan. Iku nasib pangeran. Inna min aswajikum wa auladikum napa? Adu wallah. Rumuse piye wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Ya carane disepuro. Misalnya gue seneng anak, sebeli anak gue beli ngaji ragilem, sekolah ragilem, senangannya gitaran ngarep oma. Mesti, yes ya Allah, Gusti jenang nyubu anak gue kok gitaran, Gusti, Gusti ini gue seniman, nopo. Yes, ngono sih, anggap sing lucu sih. Nopo cilik gue lora seni, nganti jenang walas. Jenengan walas dua anak berjiwa nopo, seni, Gusti, Gusti. Wis ngono sik, suwe uji sik. Napa kula sing asline nggih seneng delok gambus tapi bebo kiai menyekel gitar, tapi nak ana wong nyanyi gitar apik kula rungokno. Lah sakniki mun menjelma dadi anak kula sing gitaran. Lho iso wae kan, bebo kiai gitaran isin. Tapi nak delok konser gitaran apik wis weneng. Pangeran pirsa kelakuane sing elek ngene iki. Terus diwujudno anak seneng gitar. Abel ini aku kurang paham. Kowe kan kiai, nak main gitar dhewe kan isin. Tapi kene jiwa seni nak ngrungokno gitar aku seneng. Tapi nak gitaran isin. Pangeran pirsa kelakuan nem ini. Ya terus diuji dia anak seneng. Adek kowe ngeluh. Lah iku perasaane sapa? Nek jilmaane atimu to. Paham nggih? Lho jawab lho. Lho di elingno pangeran malah wah, gitaran nurun sapa? Ya nurun bapak iki seneng gitar. Cuma bapak iki sing main gitar senenge mung ngrungokno tok. Tapi rasa lebok mati lho kene iki mbok ora gojo mung ngelingno paham. Mana anak gitaran mus barose terus gue evaluasi. Gusti kula yo ora seneng gitar, yo ora seneng napa-napa kok niki gitaran. Nah, iku coba tenan. Tapi akeh-akeh ora sarok kuwi. Saroko anggere dicoba ya rodok-rodok. Ya rodok-rodok ngono. Muga anak iku ya cerminane napa? Bapak mlani Imam Ghazali digawe gurune. Kowe kepen roh atimu. Napa? Man aroda yang durul kabita fal yang duril walad. Kula nu nate sowan Ki Mansur Lasem. Ki Mansur Lasem apa ya Gus Koyum. Niku ra tese mbak kula. Kula nang jang Gus Koyum lek Koyum. Mbak Mansur seringnya wafat nih, jadi karwani Mbak Mansur nih, Mbak Yuni Basal Mahfud. Ibu Basal itu adik ibu itu kulo, gitu kali Lek Lukman yang terus dulu riwayat bayi Lek Lukman. Nih kulo sowan nih beliau pun sepuh, ngijak jadi kulo nih kuda. Man aroda yang durul kabida, fal yang duril walad. Kena kepin roh perasaan hatimu ya dulu anak. Kadang anakmu ngamuk, Pak urip kok sangu amin rongnya, Pak urip kok melarat terus. Loro kabeh Pak, mergo kowe lahas dhewe prasaku yo ngerti nek mlarat iku loro kabeh. Dijilmak kowe ora protes mergo isin kiai, akhire anakmu sing jajal kowe rido tenan mbek fakir. Anakmu lan dalah yo rido. Wah, Pak sangu 2000 Pak, kok ora apa? Jos. Berhubung atine bapak era konaah, cuma ape ngomong isin sing ngomongno. Anak aku ada bareng anaknya ngomong cerminannya dek dia kok malah ngamuk. Aku jenisnya ngamuk cerminannya. Mane anak-anak wis mulai protes. Urip larat terus ra enak kabeh apa-apa. Wis aja ngomong ngono. Astine sing ngomong ngono ora anak entuk atimu yang ngomong ngono. Ayo saiki ayo sapa sing protes takbirku ya. Bapak urip lara kabeh jedhe nang sale copo. Lara kabeh. Saiki atimu ngomong ngono ta. Cuma aku isin. Akhirnya Allah ngetono dengan apa sih nak ngomong kono betul sedakta ya waladi kowe ojo malah nambahmu sedakta ya waladi kok pinter kowe itu nak ro nak jendring estere coplok iku ora kepenak pinter kowe pancen sing enak sing selera coplok berarti kowe bocah sing pinter. Misalnya kita di anak terus kelainan, jodeng angsel coplok menengahi. Apa yang menengahi rap protes? Saya kira kelainan tapi, kok gak ada reaksi? Ya susah lagi misalnya di anak Omar Russo menengahi, dipakani tempe, be, mambu, be, lombok mambu menengahi. Terus anak tetap mangan lah. Aku kan mikir, anakku kok piye? Tapi anak protes. Mak, lombok mambu pakai nawang. Sambil mambu pakan, lu kue lah pikiran am yuk nuno. Jadi sotakta, ya walaupun. Nah, jadi gimana seru terakhir ngandani kulon itu. Ya orang nyontok no, tapi ngandani. Kulon pasti pun mau sakit mau cerita. Kulon kelas kali aliyah kan sekarang. Ini man aro da'i yang gural gabida, fal yang guril walata. Uang nabin roh hati ini ikut delok anak. Tapi rasa ngukumi wong dia lho, kalau semua nampak ngukumi wong dia, seneng kamu nggak ngukumi wong dia. Yuji coba nih, kue anak muto, rasa ngukumi. Soalnya kalau anak rukun boleh, kue bapak itu rawleh, rawleh, paham ya? Nabi wong dia tetap aja kusnu, kusnu. Iman aro tak yang durul, kita kabit mana nopo? Ati fal yang duril, balat. Ya tapi gigi awak yang bangun, mana kita roh anakmu kok? Senang pangeran, senang ngaji, berarti ya, sebenar. Nak senang duit, pas persis. Napa? Persis. Pak, sama ni 10,000. Kayak 10,000 kurang pak 15,000. Kowe lah bapak ayo amin kurang wae. Faham ya, mun ada anake kurang. Gak nerima, tiga ijik kurang ya. Jari pangeran, sing perasaan kurang terus ya kowe. Sing tukang kerasa kurang kowe ta anakmu. Anakmu 10,000 mau jaluk 5,000 jadi 15,000. Kau tidak pengiran 1,000,000 jaluk 1,000,000. Rakus juga gak anak. Tidak sama jawab ya. Rakus bapak atau rakus anaknya? Rakus bapak. Umbiangi rakus. Nah iya, mana man aroda yang burul walada kabida bal yang burin. Jadi mestinya anak-anak pak sama di 10,000 bareng gue kurang pak 15,000. Kau kok pinter dong. Nak 10,000 itu enak. 15. Alhamdulillah cung gue pinter, tapi tetap rata turuti. Tapi aku seneng gue pinter. Jadi redaksine ngono. Fa inna ma yujadu nafsi nawa satu nawa wa lahu an yantas semuke anil alamina sangge mungsa alam kabeh. Ayat ini sih dari Allah ora buta manusa wal jin lan ora buta jin wal malaikat lan Allah ora buta malaikat wa an ibadatihim Allah ora buta ibadah manusa ibadah jin ibadah malaikat. Jadi Allah ora buta salat ora buta sujudmu tapi kita sing buta sujud. Waladina tu wong akeh amanu kang iman sapa ladina wa aminu lan lakoni sapa ladina sholihate ing boro-boro ngamal saleh lan kafirun ayat dene bakal mlebu ing sun anhum saking alladina amanu sayati meng ele-elee alladina amanu lan wong ora usah sok soleh nama-nama. Angger kue iman ngamal soleh, otomatis Allah ngelbur salam. Bang, Allah ngelbur nama. Rasa maksa rasa labras gak mungkin kue rana nabi. Sebenarnya angger kue iman, amal soleh, mesti salam dilep. Mesti lho, dawe pengiran apa? Lalu kafiran na'anum sayyati. Bi amali sholihat kelawan ngelakoni bera-bera amal soleh. Walana jian namanya dine bakal malas ing sunuh memang ake ahsana. Ahsana lagi, ing bagus-bagusnya berkoro. Bimakna husna. Jadi ahsanal ladhi bimakna apa khusnal ladhi. Imam Suyuti mulai disik ngono terus. Imam Suyuti kok khawatir nah ahsana dimaknani paling ape. Terus elee piye. Paling ape dibanding apa? Dimaknane ape. Ape ku ora kudu paling ape. Mung ora paling ape ku namung milih apa. Nah luwe ape dibanding liyane ora ono sing luwe ape dibanding swarga. Swarga kok dibanding banding. Mulane dene mau maknani ahsana afal tafdil dimaknani apa? husna nasbuhu tena sapi asana ubinas ilhofit kelawan buah huruf sing ngejerno rupane albai iku napa berarti walanat zianahum bi ahsanilladhi napa bi ahsanilladhi terus baik dibuang nasab keterkib nazak napa khofit Allah dirubane perkara kanu kang ana sapa ladine ku yamaluna nglakoni sapa ngake. Terus niki kula ijazah iki masalah sujud kula niku cita-cita terbesar kula teng donya niku kepengin sing seneng kula niku nomor 1 nek mati napa. Mulane nek pas salat subuh wis syukuri wis sujud dhuwur iki. Mergi Kanjeng Nabi nate tanglet candalem. Candalem niku ngitmai Nabi mun taunan. Terakhir badhe boyong Nabi takok jongke jalo aku mau tak turuti. Ya Rasulullah, hatta tu'tini al-ajal. Saya kasih tempo, saya akan minta apa tak pikirin riyen. Ya rada dakek sahabat. Bareng dipikir ning omah telung dino terus. Pikirane Rasulullah ya misale mbok njaluk dhuwit, mbok wedhus tak untung. Jebule ora. Balik malih mun kula pikir ya Rasulullah, kowe jek apa ya? Kula nyuwun ngancani jenengan teng swarga. Weh. Sandalem ora njaluk wedhus tak njaluk ilmu manfaat jaluke kancane jenengan. Nabi cek curiga, cek takok. Iku kowe iso dhewe tak diwarai wong jare Nabi ya lucu takok. Kowe kowe iso dhewe tak. Mboten Nabi iso piyambak. Kulo angen-angen donya niku fani, donya bakal rusak. Nek kulo njaluk materi ya mesti entek. Lah kulo ngerti nek dungane jenengan mati, mlane kulo nyuwun setunggal ngene niku ngancani jenengan teng swarga. Njaluk sitok tapi langsung gak tanggung-tanggung ngancani jenengan. Niku as'alu kamu rofa kota kafil jannah kalau nyumun ngancani jenang dan suara tapi apa jawabnya Rasulullah na'am ikan, ya tak turuti tapi fa'inni ala nafsika dikasrotis sujud aku tulung gue nak sujud sing ada fa'inni ala nafsika dikasrotis kamu melawan diri kamu harus memperbanyak nopo Lale kula suwun jenengan sing syukur. Iki salat ora usah akeh-akeh, sementing nikmati pengiran. Aja kok akeh tapi ora nikmati pengiran. Pe sekali sujud wis kudu yakin, wasjud waqtarib, wasjud. Kowe anggar sujud kudu yakin, eno yakin nek pas iku kowe paling parek pengiran, wasjud waqtarib lan ngrasa parek sira. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Parek-pareke kawula berposisi hubungane be Allah, ngene ku nek pas napa? Pas malah kalau suwo nak sujud pun nikmat. Kadang kalau nu nanti keterusan oleh nikmati sujud. Misalnya sholat duhur, rosoy nak sujud nganti ngasar. Kalau eling sujud ngasar nganti maghrib. Mungkin kalau nu jarang sholat badia tapi jadi ru. Mereka kalau nu rasanya sujud gue. Tapi bukan kalau gawe-gawe eling tenang. Bukti malah nak sujud. Kalau nu sholat paling seneng ya sholat badu. Bukti malah nak sujud hebat tuh ngeten. Ketika jimben ono dajjal, guys kenal dajjal kan? Dajjal lu keriting, rambutnya terus ngapa? Meripatnya apa kan? Gak picek kenal dajjal, apa picek? Picek ya? Picek sita apa loro? Setunggal dari Mustafa. Sebaduk ini untuk sana apa? Kafar apa kafir? Mus? Mus yang kacanya orang-orang gak kafar apa kafir? Kafaro ora kafir ora kafir ana alif ya. Kafir. Tapi macane tetep kafir. Lah iku sok ben gambarane Nabi mboten sampean ben syukur. Gambarane Rasulullah itu ketika dajjal menguasai bumi. Iku wong mukmin mung donga sitok. Ya Allah beri saya kesempatan satu sujud saja. Wa hatta takuna as-sajdatul wahidatu khairan minat dunya wa ma fiha. So ben wong nek dijajah dajjal, iku nikmat tertinggi adalah sujud. Mari kula suwun sampean nikmati sujud. Wis salat ora usah ada, sementing nikmati. Aja sampai salat mbak ke problem. Ya misalnya biasa kok dia seluruh wae, dia seluruh wae koyo wong berlebihan kok dia papat. Gak dia apa-apa, tapi gak dijiwai plus mau formalitas. So, ya kecuali sampean yo papat dijiwai yo tak ajungi jempol. Papat mau digebut. Mau butuh jumlah yang apa? Papat yo traweh ngoten kula yo ora ono nasibe traweh piye nganti saiki. Ono sing 7 menit. Iku Iku malaikat oleh biji mani. Sing tukang biji rukuk lu sujud. Kowe biji sujud terus rukuk. Jadi malaikat penulis sujud jebule wong wis ngadeg. Ditulis ngadeg wong wis. Abdul Hasan Sayyidi gak ada makalah saya masalahnya. Uang nak solatnya atau ibadahnya penculot-penculotan itu tidak bakal disebabkan di pengiran Tuhan. Mereka malaikat yang tukang nyakot itu tidak akan bermantik dari Bapak Suat. Ini sehingga dikatakan orang aku Abdul Hasan apa? Asyad ini misalnya ngeten, ada orang dungo Gusti kulon kulon kepingin jadi orang suka saja ini malaikatnya senulis kepingin jadi orang suka terus sing dermawan Gusti itu tulisnya sing dermawan Syekh Husnul Khatimah malaikat itu tidak akan berperkara ini akan ngomong mulane jari 15 jadi wa ai waqfatin taqifu kowe ku mandek ning ndi nganti malaikat ku terus mandeke ku ning ndi kok ana omong ya akhirnya kan ngel-ngel wong akeh to ngoten niku ora usah ngono wae nak sujud wis dinikmati matur nuwun Gusti kula jenengan paringi napa sujud carane gampang ngeten ke mara kuburan ojo widuan widuan kuburane ora akeh sing seru ngono boleh kuburan. Jadi Imam Ghazali, kita tak warai carane nikmati sujud. Kowe mau kuburan, ya ampun ya kapan-kapan mau kuburan. Tapi ya mau resikone nak alim darani jadab, nak ora darani wah gedeng. Terus muni ngene pidato ke kuburan ini jadi Imam Ghazali itu. Orang sebanyak ini keinginan tertinggi itu apa? Adalah ingin hidup lagi kemudian diberi kesempatan sujud. Agak resep, ini dawuh Imam Ghazali. Kulo nganti alim ngeten nggih termasuk baru ke kitab Isya. Kulo sinau kitab Isya itu khatam harfan harfa mboten ngaji kilatan kok Mustofa kok opo ngaji muar. Murun selawat selawat ngono semurun. Bareng gurune muni muga mugi alune manfaat amin ngono to. Ora iku ngrameni tok. Tapi ya ape maca selawat ya ape. Tapi bijine ya sithik omong rameni tok. Kadang setengah ngantuk, selamat sulit padahal ya rapati paham kalau nak maju selamat itu nangis tenang kok kayak gue ngeramai ini bon. Jadi Imam Ghazali, kita nak kangelan syukur berkororan di duit atau kangelan syukur di dunia problem wakil, kita mau kuburan uang nak mati, aku mau dungani di pengiran situ ya aku kepengen diurip no. Kepengen diurip akhirnya gue sadar, ya Allah, tiang sak menten katai, cita-citanya mau setunggal kepingin jenengan urip nomalih, terus di kesempatan sujud. Ya Rabbi, matur nuwun, ya Allah, wa ana fi hadil hayat, kulo saniki ijek, matur nuwun, terus gue mulai sujud. Tapi udah sujud di kuburan, gue dianggap boleh sugian, paham ya, sabar ya, mesti masih obrongko mulai sih. Mereka kena sujud di kuburan, dianggap, mek sugian, buah morah sujud di patok itu ya. Masalah kan mulai sih terus sujud ya sujud mana nih sholat atau langsung takbir sujud ngajarin sujud tilawah malah kemalaikat itu ahli fikih itu tilawah atau sujud syukur malah perkara kan yes mereka tapi gua ngerasa nggak tenang gua nu sering nggak ngerisi isu melakukan aku be anak gua mil anu di luar kuburan ya biasa mau di luar kuburan dia nangis terus mulai sholat duha. Jadi duha kulo ini kurang kalau duhane sampai jalur duit ini buatan. Sebenarnya kulo melampang melampang. Anak kulo pun sekolah SMP terus kulo melaku melaku. Pak datang pasar di luar dunia belajar no anak kulo sing alit itu tuku jajan. Pak tuh ini kuburan. Jadi kulo fit dunia hasanah anak jajan. Kulo fit akhirat di hasanah mulai umur kuburan sih. Anjir kafe ulama itu ya. Mau kadang kita kok. Kus pak wah ada beberapa pasar di kuburan. Sirine apa kus? Kau rasa-rasanya di ulama. Mau kok kita kok no. Mereka pasar itu anggap itu nyawa kuburan itu. Nah ya, tapi orang terusin juga kadang-kadang. Tapi kan saya waras aku giling pasar itu kayak anak, jajan kuburan itu kayak akhirnya. Terus kira arah kuburan itu cara mikir gue, ya Allah orang sebanyak itu cita-citanya hanya satu, ingin dikasih hidup lagi, kemudian bisa sujud. Lah saya iki gue di kesempatan. Mulai seluruh duka orang rokok ada itu kesuwan kemarin jurusan paham ya? Ya wes ngono. Matur nuwun Gusti kula jenengan tedhe suci. Syukur-syukur kowe kaya Imam Ali Zainal Abidin. Matur nuwun balennya nganti kasil sholat ping sewu. Tapi kowe kan ra mungkin iku putune Nabi kira putune Nabi. Lan kok tak kok jenengan nate ke sholat sewu gak. Engko putune Nabi ben sempurna. Kowe ra putune ndak engke sempurna. Tapi ada yang 300. Kalau nanti jajal alamin itu satu. Tapi baleninnya bisa pura. Tapi kalau nanti jajal ya pokoknya tahu lah, lumayan lah. Sama nih tau. Ya setia itu jajal. Tapi ngono caranya mau kayak abulak disini. Gak usah tadi jenal. Sebenarnya niatnya itu hanya dua rakaat. Bareng dua rakaat matur nuwun Gusti jenengan negir kula salat niki kula syukuri malih kula salat syukron lakali hadhihi ni'mah kula syukur nikmat jenengan maringi kula sujud salat bareng ping pindho berarti ping pindho papat papat sewu rakaat dadi sewu rakaat berarti 500 paket nggih 500 napa 500 500 ora salame ping pindho oh 500 paket 500 salam salame kan kanan kiri itu. Iya kan lah yang sebenar om 500 paket, gua paket koyo, gua pulsa, gua paket himat macam-macam. Gak aneh jelas nih gua, beliau nambahi solat itu ora krono, kepengen jumlah solat kata gua dan saking syukur ini pengira. Jadi akhirnya kan semua itu dengan keasikan sing luar. Yes. Lo nanti jajal ya. Boten niat jajal aslinya ini kebetulan pas eling pangeran tenanan terus sholat bareng batu salam nu kepengen malih sesuatu gue kok ada tapi kalau ya tak akali kok ke Jawa rakaat kedua ya permanen kulhu sekarang terus tapi gue mau di imam masjid itu pinter deh guys ragam jadi rakaat ulah itu gaya nganggo surat gonta ganti yang kedua kok permanen kulhu itu sanate kondi betul. Orang no sanate, sanate ya efisien wong. Mereka nopo cepet dieling-eling ya. Kanjeng Nabi piyambak sing ahsan utawi akramul khalqi indallah niku ngijazahi tiyang nak kepen para kanjeng Nabi fil jannah fa inni ala nafsika dikasrotis. Apa piyambak di antara surat pertama turun ditutup kalian wasjud waktu. Karena kalau suwon sujud tu sing tenanan, dia suwon suwon sangat. Ia tenanan fikie, ia tenanan fikie. Artinya kalau suwon sampai saya kan Islam ibu suwi, dia nak sujud dia betek anggota itu. Ya kalau tetap fatwa dia nak sujud, dia betek anggota nopo itu ibadok tangan kali, dengkul kali, gelamaan nopo. Tapi kau rasa darah nak orang ngono ora. Mereka ibu kaitane ibu ngukumi wong iyo. Tapi nak sampean piambak tak wajib no. Nak sholat itu, nak sujud fikih sing bener. Bakdo fikih bener, perasaan em sing bener. Jadi ku carane wong sak dunya sing wis mati ku arep-arep di tangen. Muk kepengin sujud. Lah saiki kuwe dikai kesempatan sujud. Walam Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi.